Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Yang pertama di halaman 4, Surat Maryam ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lillahi ay yattakhidza min walatin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Pertanyaan, kenapa orang-orang Kristiani menganggap Yesus sebagai Tuhan? Apakah dia tidak tahu kalau Tuhannya itu Allah? Apakah pengertian dia itu, Tuhan itu, apakah pengertiannya dia itu, Tuhannya itu Yesus? Kok bingungin aku ya? Kok bingung kenapa kamu? Perasaan dia tak mikir ke wong liya. Itu memang menganggap, mengapa dianggap sebagai, bukan sebagai Tuhan, anak Tuhan. Ya, atau Tuhan yang menjelma ke dunia. Karena Yesus, atau Isa kalau Islam, itu dilahirkan oleh seorang ibu, namanya siapa? Maryam, tanpa bapak, tanpa suami. Ya, maka itu dianggap anak Tuhan, atau Tuhan, roh Tuhan yang menjelma ke dunia. Ya, maka kalau dalam Islam, laqad kafarolladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, itu Islam ya, Quran ini. Orang yang menganggap Isa anak Maryam itu sebagai Tuhan. Sungguh telah kafir orang yang menganggap Maryam, sama Isa anak Maryam itu sebagai Tuhan. Kafir. Ya. Karena kalau Tuhan, Allah, menurut keyakinan di dalam Islam yang disebut dalam Al-Quran, Allah itu lam yalid walam yula, tidak berputra dan tidak diputrakan. Maka jangan tanya Tuhan itu anaknya sopo. Jangan tanya bapak itu Tuhan itu sopo. Ya kalau tidak punya anak, tidak punya bapak, di sini yang dunia ini piye. Nah Tuhan itu huwal awalu huwal akhiru. Allah itu yang awal. Ya, tidak ada. Segala sesuatu ini belum ada, Allah sudah ada. Justru memang apa-apa yang ada ini yang mengadakan siapa? Allah. Jadi jangan dibandingkan, jangan dibayangkan seperti makhluk. Nah, kalau Allah menciptakan Isa tanpa bapak, itu bukan suatu hal yang sulit bagi Allah. Wong menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu aja bisa kok. Siapa yang tanpa bapak, tanpa ibu? Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Lah kalau ini tanpa bapak saja, lewat ibu kan lebih mudah bagi Allah. Jadi Allah itu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, bisa. Menciptakan Allah tanpa bapak saja, lewat ibu, bisa. Isa itu. Menciptakan manusia dengan bapak dan ibu, ya kita semua ini. Sudah semua ini. Apa lagi yang ditanyakan? Halaman 5. Surat Al-Mu'min ayat 67. Huwallazi khalaqakum min turabin. Dan seterusnya. Kemudian yang di bawah surat Al-An'am ayat 2. Huwallazi khalaqakum min tinin. Pertanyaan. Arti dari turab dan tin sama-sama adalah tanah. Namun pemakaian dalam bahasa Arabnya berbeda. Mohon diterangkan. Tekona sing Ini bahasa Arab itu, belajar bahasa Arab. Satu kata bahasa Arab ya. Kadang-kala satu kata itu mempunyai arti yang banyak. Itu maka bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya. Satu bahasa, satu kata aja artinya banyak sekali. Ya. Banyak seperti yang kita bahas tadi. Ya. Al-Qahar. Artinya kan banyak tadi. Ya. Qahar itu bisa berarti sama dengan Al-Aziz. Yang kuat. Bisa maha menang. Banyaknya itu. Jadi bahasa Arab itu memang bahasa yang paling kaya. Bahasa yang paling kaya. Dan diambil tuh yang lain-lain. Orang Indonesia yang memakai ikhlas. Ngerti tak ikhlas itu? Apa ikhlas? Itu dari mana itu? Bahasa Arab. Ikhlas itu dari bahasa Arab. Ya. Jadi intinya manusia itu diciptakan dari tanah, turab. Nek Indonesia kan turab itu artinya apa? Dia diarahkan debu. Debu itu tanah apa bukan? Ya, tanah juga kan. Ya, maka intin juga tanah. Di ayat lain jin atau iblis, bukan iblis tidak mau sujud pada Adam karena kholak tani min nar wa kholak tahu min tin. Saya diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tin. Tin itu tanah maksudnya. Maka iblis tidak mau sujud pada Adam. Dia merasa dia dirinya lebih mulia dari asal-usulnya. Ya, asal-usulnya. Asalnya dari api. Adam kan dari tanah. Nah, merasa dia lebih mulia. Padahal sebetulnya kamu dari apapun kalau tidak diciptakan oleh Allah kan tidak jadi. Manusia ini dari tanah. Ya. Andai kata tidak jadikan manusia kan juga tidak jadi oleh Allah. Tidak jadi manusia. Nah kadang-kala manusia itu ketularan iblis. Membanggakan asal-usul. Ya. Asale kondiso karo kutho rumah saya lebih tinggi yang mana? Kutho. Ya dah. Oh, Jakarta karo Solo ini rumah saya lebih tinggi dari Jakarta. Mula sing neng Solo, sing Jakarta berapa lama ini? Malih. Ya, malih. Caranya ada malih, gayanya kaya Jakartanan. Ya. Biasanya kowe bareng neng Jakarta rong jenis, berarti lu. Luwak itu ya. Lain lagi dengan luwak, neng Jawa itu ya. Di gue Allah hilang terus ngarani wong Jakarta itu koyok-koyok dudu Jawa nek mulih nang Solo jare mulih nang Jawa. Jakarta iki ngendi yo? Jakarta iki Jawa apa bukan? Jawa jare mulih nang Solo are mulih nang Jawa. Wah, masamu kowe wong ngendi lah. Nah, itu gayane. Maka orang yang sok ngendel-ndelke asal usul ya, saya keturunan raja, saya keturunan dagang, saya keturunan pegawai, saya keturunan petani, itu sama. Dia jauh masa keturunan wong gede tadi. Keturunan nabi aja dengan kita sama kok. Jadi keturunan nabi terus jadi istimewa, enggak. Keturunan nabi mlebu neraka ya eneng kok. Jadi anak nabi terus jaminan mlebu swarga, tidak. Anak nabi Nuh masuk neraka. Iya enggak? Nah, lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan la fadla baina arabiyyin wal ajamiyyin illa bitaqwa. Ya, tidak ada kelebihan antara orang Arab dan bukan Arab. Kelebihannya itu kalau terletak pada ketakwaan. Kelebihan manusia lebih mulia, ya. Ini lebih mulia tidak ukurannya takwa. Kalau dia takwa itu yang mulia. Bukan asal desa kota keturunannya anaknya siapa, enggak. Malah orang yang membanggakan keturunan, kata Nabi, itu derajatnya seperti kumbang pemakan tai. Yang cara Jawa, wawung breng. Ngerti ya wawung breng? Nanti wong sok ngendel-ngendel kayak aku anaknya, alah kue wawung breng. Nyata. Jadi jangan merasa minder. Kita anaknya siapa, sudah sama, manusia itu sama. Dimuliakan oleh Allah karena ketakwaannya. Ya, apalagi? Halaman 8 surat Ibrahim ayat 47-48. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun zuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Yang ditanyakan pada kalimat yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Mohon penjelasan. Nanti kiamat, maka harus dikumpulkan di padang mahsyar toh. Jadi setelah bumi, langit itu digulung, nanti kiamat kan digulung, hancurkan semua ini. Hancur. Terus manusia nanti hidup di alam lain, maka buminya ya ganti, langitnya ya ganti. Dan dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu tempatnya di mana toh? Di mana? Di sana nanti. Ya, sana mana? Nah, itu gaib. Kita belum tahu. Tapi yakin bahwa padang mahsyar itu nanti ada. Tempat berkumpulnya manusia yang pernah hidup di dunia ini. Ya, sejak manusia yang pertama kali meninggal sampai yang terakhir meninggal. Nanti kumpul di padang mahsyar semua. Mendapat keputusan dari Allah. Akan diperhitungkan semua amal perbuatan yang sudah dilakukan di dunia ini. Dan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia ini. Latus aluna yauma idin anin na'im. Semua nikmat yang telah diberikan pada kita semua nanti di hadapan Allah di mahsyar nanti ya akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan. Ya itu. Jadi maka dikatakan langitnya diganti, buminya diganti karena langit dan bumi yang ada ini hancur semua, rusak. Nah, kullu syai'in halikun illa wajah, semua yang ada ini hancur kecuali Allah aja. Allah yang tidak pernah hancur ya. Tidak pernah hancur. Maka itulah nanti yang dimaksud diganti itu nanti di setelah dunia ini kiamat. Kalau sudah kiamat apa manusia selesai? Tidak, justru memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Hidup yang tidak akan mati. Nanti setelah meninggalkan dunia ini kita nanti hidup terus selamanya tidak akan mati. Maka orang yang sengsara masuk neraka ya neraka terus tidak akan pernah mati. Nek mati kan wis ora kroso, tidak akan mati. Nah, yang masuk surga juga terus di surga nanti. Nah inilah. Mungkin kita masih hidup di dunia ini persiapkan untuk menghadapi hari yang seperti itu. Apalagi pertanyaan dari brosur cukup. Ya. Ada satu pertanyaan yang mohon jawab sekarang. Ya, ya. Saya mendapat amanah dari Bapak dan Mbak Yu menitipkan rezeki sedikit untuk radio dakwah. Kemudian ada satu pertanyaan. Bapak saya tersebut sudah tua, umurnya kurang lebih 95 tahun. Dan dia kenalnya sholat sudah tua. Jadi doa-doa bacaan sholat itu tidak teteh atau tidak sempurna. Dan saat ini sedang sakit. Jadi sholatnya tidak bisa wudu atau tayamum. Dan hanya takbir dan al-fatihah saja. Hal tersebut bagaimana Ustaz dan juga mohon doanya. Tidak bisa wudu dan tayamum gimana? Tidak bisa tayamum juga. Diajari. Ya. Kalau sakit, berbaring di rumah sakit, tidak mungkin untuk wudu, diajari tayamum. Tayamum itu lebih mudah kan daripada wudu. Nah, maka kalau bapaknya tidak bisa diajari. Adapun sholatnya semaksimalnya. Bisanya memang baru fatihah dengan apa tadi. Insya Allah sah. Ya, karena memang dampaknya hanya itu. Dan terus ditingkatkan. tambah belajarannya. Tapi karena sudah tua, apalagi sakit, ya semaksimalnya. Ya. Lain dengan ini. Kemarin yang masuk Islam kemarin, siapa namanya itu? Andreas Tobing. Ini orangnya. Hah? Andreas Tobing. Ini di Mati Respon. Yang masuk Islam, kemarin saya syahadatkan di sini. 3 tahun tanpa agama, bersyahadat di MTA. Kemarin dia, dari Katolik ini masuk Islam. Ya, ini setelah saya syahadat, kamu harus segera sholat besok. Ya, tapi belum bisa, sebisanya. Ya, perkara nanti gerak-gerak Indonesia, wis melu masuk masjid itu aja. Melu-melu wong salat itu geraknya, lama-lama hafal. Bacaannya, sedapatnya dibaca sambil terus ditingkatkan. Tidak usah menunggu bacaan sholat sampai selesai, bacaan sempurna baru sholat. Tidak, saya lagi bismillah ya, maksudnya bismillah karena Allah Akbar. Tok, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Ya. Allah Akbar, tok, tidak baca apa-apa. Tapi jangan terima itu. Ya, latar kabunat, tobakonan, tobak. Terus ditingkatkan, tingkatkan sampai sempurna. Tapi untuk mengerjakan sholat tidak menunggu bacaan bisa sampai sempurna, enggak usah. Ganti bapakmu tadi, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Itu termasuk bahagia itu. Bahagia itu. Sudah tua, masuk Islam. Ya. Kalau lihat dohiriyahnya, umurnya tidak panjang lagi. Gitu? Tapi dia masuk Islam sudah tua itu. Kata Allah, kalau dulunya kafir, dia masuk Islam, semua dosanya di waktu kafir diampuni semua. Yang dibaca surat Al-Anfal. Diingat kembali. Ya. Ayat 38. Ketika dia kafir, apapun yang dijalani, dia masuk Islam, diampuni semua dosanya. Semua kebaikan ketika dia kafir, sering berbuat baik juga, menolong orang misalnya. Apa yang dilakukan kebaikan. Ketika kafir enggak ditulis kebaikan. Tapi setelah masuk Islam dihitung suatu pahala. Maka dia masuk Islam dengan penuh pahala. Dan dosanya diampuni semua. Umurnya sudah 90 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi hidup. Nah, ntar lagi kalau menurut lahiriahnya. Apa mungkin masih 90 tahun lagi hidup? Enggak kan? Ntar lagi mati. Itulah Islam walaupun sedikit bisa masuk surga. Jadi bandingkan Islamnya dengan kafirnya kan lama kafirnya. Tapi dia masuk Islam. Ampuni dosa semua. Mati masuk surga dia. Bukan saya yang ngomong. Allah yang berfirman. Dibaca ayo ayatnya. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Ya. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Jika mereka berhenti dari kekafirannya. Niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Ya. Kalau ini Nabi disuruh menyatakan. Hai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir. Kalau dia berhenti dari kekafirannya, jadi masuk Islam, semua dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semua. Ini yang berfirman Allah. Allah itu kalau firman enggak pernah salah dan tidak diragukan kebenarannya. La roiba fi. Ya. Ya sudah tua masuk Islam, dosanya diampuni. Mungkin ketika belum Islam pernah zina, pernah mencuri, pernah apa aja lah, mau lima dijalani semua, karena kafir, gak ngerti dosa, masuk Islam, semuanya dosanya diampuni. Terus? Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya, kalau dia kafir, terus menjadi orang Islam, murtad jadi kafir lagi, lah semuanya dosanya tadi diampuni, jadi orang Islam, telah keluar kafir lagi, semua pahalanya hapus lagi semua. Nah ini kan, maha bahagia, mudah-mudahan bapak yang ditanyakan tadi bahagia, tidak lama lagi mati dipertahankan, jangan sampai kafir lagi. Tuntuni perkara ini sholatnya tidak bisa tayamum. Karena tidak bisa, diajari. Carane tayamum itu diajari. Ya, terus sholat, apapun yang bisa dibaca, baca tidak usah nunggu sampai sempurna. Nanti kalau sudah sehat, tambahi lagi bacaan-bacaan sampai selesai. Nah, itu kan? Kasih sayang Allah ini. Lu enak wong mlebu kafir, mlebu Islam wis tuwa ngono iki malah enak. Gitu? Mati. Maka kamu wis baca Vietnam Islam, wah kamu malah rekoso kowe. Hitung amale kok. Wah ngerti aso nek wis tuwa wae mlebu Islam to ta. Wis kebacut mau apa kamu? Sekarang kalau kamu mau jadi kafir, hapus semua ganjaranmu. Ya, lah sengaja menjadi kafir, ya, habitat akmaluhum, semua amalnya rusak. Ya, maka itu berbahagia bagi orang yang menjadi orang Islam sejak muda itu berbahagia juga. Sejak Islam, sejak muda sudah kenal pada Allah, sudah kenal aturan agama, sehingga aturan hidupnya ditata sejak muda aturan hidup secara sesuai dengan Islam. Nah itu akan merasakan kenikmatan. Kalau orang kafir itu sugih seperti apa, tidak pernah merasakan nikmat hidup itu. Ya, kita yang guyu-guyu ke sana kemari, tidak merasa ketentraman, tidak pernah. Orang kafir itu. Kita jadi orang Islam baru merasa ketenangan. Apalagi? Sudah cukup. Cukup ya. Ini saudara-saudara, ya, saya minta kerelaan sudah yang hadir semua ini. Nanti dikumpulkan dana semaksimalnya. Untuk membantu saudara kita yang kena bencana apa? Banjir. Kemarin kita kirim 70 relawan ke sana. Karena ditelepon dari pimpinan sana, banjir Ustaz ini. Kamu datang ke lokasi, yang diperlukan apa? Nanti diperlukan selimut, makanan siap saji, dan obat-obatan. Terus saya tanya, lah kalau obat-obatan saya kirim obat bisa menggunakan apa enggak? Yang diminta itu obat-obatan. Dikirim obat apa bisa nganggu juga. Nah sudah, akhirnya kita kirim dokter, tim dokter di bawah pimpinan dokter Pujoko ini, ya, bawa temannya terus disusul oleh dokter Budi, ya, adakan pengobatan di sana, terus bawa kirim tim SAR-nya 14 orang, membawa perahu karet, kita punya perahu karet memang SAR kita itu siap. Dan SAR kita dilatih oleh SAR Nasional, Basarnas, ya, nasional kita. Dan sudah kemana-kemana. Satgas kita, jadi jumlahnya 70. Bikin dapur umum di Masjid Tafsir di sana. Dari lokasi banjir, dari MTA itu 3 kilo cuma. Nah, kamu bikin dapur umum, masak di situ, nanti kita kirim dengan mobil lah, masuk ke lokasi menyalurkan makanan itu gak bisa kecuali dengan perahu karet. Terus kita kirim perahu karet. Dan ngobati orang juga gak bisa. Nah, pasiennya diangkuti. Berangkatnya membawa nasi bungkus, pulang kembalinya membawa orang. Itu diobati. Ya. Baru turun kemarin selesai. Tadi malam jam 8 saya ditelepon dari saudara Pratomo Purworejo. Ini Purworejo banjir besar. Ya. Betul, Pak Purworejo. Tadi malam SAR-nya berangkat 17 orang. Jadi baru turun kemarin pagi, malam berangkat lagi ke Purworejo. Kemarin ke Gresik, tadi malam 17 orang berangkat ke Purworejo. Tadi pagi, ya, baru subuh tadi berangkat 45 orang relawan sana satgasnya. Nanti siang insyaallah ini sudah dari Jogja 15 orang, dari Semarang 20 orang, dari Temanggung 20 orang. Jumlah semua nanti ngumpulnya 117 orang relawan dari MTA. Nah, berangkat seperti tentara toh. Baru dapat telepon tadi malam jam 8, jam 12 sudah berangkat. Bisa saudara begitu. Nah, kalau tidak dimotivasi karena ini hasil mengamalkan kajiannya. Karena Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka kita mengamalkan hasil ngaji semaksimalnya menjadi orang bermanfaat. Yang kita tulungi bukan orang Islam saja, bukan orang MTA saja. MTA malah tidak kena kok di sana. Ya. siapa saja kemanusiaan. Kita tolong. Dan bukan baru sekarang. MTA sudah tahun berapa tuh ketika tsunami banjir itu di Aceh itu. Ya, Bapak Hatta Rajasa waktu itu masih jadi Menteri Perhubungan. 200 orang diantar Pak Hatta Rajasa sampai masuk ke kapal. Berangkat dari Tanjung Priok sana, masuk kapal. Sama 2 bulan di sana. Kemudian banjir di Langkat, banjir di Kerawang, banjir di mana Pati. Jadi setiap ada bencana yang ngontak MTA minta pertolongan, kita kirim. Ya, jejak dulu, ya, hasilkan amal ngaji. Lain bisa berangkat sana, langsung berangkat dengan apa yang ada. Nah kita susuli dana nanti. Maka kalau saudara ikut berpartisipasi kemanusiaan, ya, saya ngaji ini. Yang ngaji ini nanti bawa uang berapa silakan, nanti tolong dikumpulkan, ya, nanti untuk kita bantu andil saudara kita yang dalam kesusahan. Mulai jangan tekok ini, jangan jaga ke didumi duit, ya. Malah nek-nek duit-duit, melu urun, orang melu ya ora apa-apa gitu loh. Tapi orang yang mengerti coba, tanpa susahnya yang kena banjir itu. Saudara bisa duduk ngaji dengan tenang, enak di sana, kademen. Itu maka tadi sudah wawancara lewat radio, saya dengar tadi, yang dibutuhkan selimut dan makanan siap saji. Ya, bukan saja buat posko di sana. Waktu Merapi juga, kita buat posko di MTA Prambanan. Tapi akhirnya kena juga, akhirnya nyingkir lagi buat posko tempat lain. Itu. Jadi MTA itu di seluruh wilayah Indonesia sama gerak langkahnya. Semua dikomando dari pusat. Angkatannya. Ya, mudah-mudahan. Dan nanti, tadi malam sudah ada berapa hari. Lihat situasi. Kalau memang sudah surut banjirnya, tidak perlu bantuan lagi, ya sudah segera kembali. Tapi kalau nanti memang hujannya masih turun terus, masih lebat, ya sudah. Sampai berapa hari diperlukan tinggal di sana. Itu MTA. Di mana-mana ada bencana pasti ada di situ. Kalau memang kita dapat kontak, tadi malam kita dikontak. Ya, jam 8 langsung saya telepon kepada yang mengurusi SAR itu, terus lapor ya, Sat, nanti insyaallah jam 12 akan berangkat. Kemudian Satgasnya saya telepon, ya nanti akan berangkat pagi. Ya, dan jadi nanti jumlah 117 orang. Ya, nanti saudara saya harapkan bisa ikut membantu saudara-saudara yang kebanjiran itu. Ya, nanti kita semaksimalnya saudara relakan nggak sanggup berapa, nanti kumpulkan bersama, nanti kita susulkan ke sana. Baru turun tadi pagi, kemarin. Baru turun pagi, malam sudah berangkat lagi relawan kita. Nah ini juga. Apa itu? Saudara-saudara kita yang kerja sebagai relawan di sana. Itu juga memperhatikan. Maka selalu kontak-kontak terus nanti. Laporan siang nanti lewat radio MTA bisa didengarkan. Selalu laporan bagaimana perkembangannya. Ya, apa yang perlu dibantukan. Bantuan apa yang dibutuhkan. Itu selalu kontak. Nah, di sana kita kumpulkan dana untuk kita kirim sana. Baik, saya anjurkan saja yang saudara ada kelonggaran, keikhlasan, nanti tolong untuk disiapkan, dikumpulkan dana. Saudara Rujio nanti supaya siapkan tempat barangkali beliau atau saudara-saudara kita yang ikut ngaji akad pagi ini, ikut menyumbangkan dananya seberapa untuk meringankan saudara-saudara kita yang kena banjir di sana. Dan kalau kita mengirim relawan, itu selalu semuanya biaya sendiri, ya saya sendiri. Kita bagikan sembako, ya sendiri, tidak minta ke pemerintah, tidak. Ya. Nah itu semuanya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan. Coba andai kata yang kena kesusahan kita, tentu kita juga mengharapkan bantuan dari saudara-saudara kita. Nah, kedapatnya bantuan, memang di atas. Kemarin yang di Gresik itu, ya, ketika kita ngirim, belum ada, pemerintah memang memberi bantuan. Apa itu bahan mentah. Jadi masak susah. Mau dikenangi air. Ya, tidak. Akhirnya siap saji ya kita buat dapur umur. Satu hari itu kirim pagi 500. terus siangnya jadi 700, ya. Jadi satu hari itu mengirim kurang lebih 2000 bungkus nasi tiap hari. Bayangkan, saudara. Nah, maka bikin dapur umum besar itu. Nah, alhamdulillah warga NT sudah biasa. Dapur umum yang masak juga ada yang putih-putih, dibantu bapak-bapak. Biasa sudah masak-masak. Saya pantau dari sini, menunya apa? Insya Allah menunya sehat, Ustaz. Menunya ini disebutkan. Ya, pokoknya cok sak-sae itu orang yang apa itu kebanjiran, tempatnya dingin, lama enggak makan, harus diberikan menu yang baik untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Ya, mari kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 21 September. Ketika bepergian, saya sholat bersama rombongan. Pada saat itu ada rombongan lain yang juga sedang sholat berjamaah. Lalu saya sholat berjamaah dengan rombongan kami, tidak gabung dengan rombongan yang sudah duluan. Yang demikian itu bagaimana? Karena berarti di masjid itu ada jamaah lebih dari satu. Apakah yang kami lakukan sudah benar? Kadang-kadang hanya satu, kadang-kadang satu masjid imamnya pirang-pirang. Nah ini ya, menunjukkan umat Islam itu tidak satu. Kalau umat Islam itu satu, ya itu tidak begitu itu. Dan yang betul itu satu masjid itu imamnya hanya satu, mestinya gitu. Orang kok kono ngeteke lah. Oh dilalah, moco dilalah banter, mas sholat maghrib itu. Imamnya walab dolin kap ya. Singam ini biye. Nah, jadi mestinya satu masjid itu imamnya satu. Maka yang datang kemudian, kalau sudah mendapatkan imam sedang sholat di situ, ikuti. Kalau menemukan imam sedang sujud, sujudlah. Menemui imam sedang ruko, ikutlah ruko. Ya takbiratul ihram dulu itu ruko. Gitu. Tidak kau mendirikan sendiri. Ini sebatut, ya wes, besok lagi, jangan lagi. Apa lagi? Membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, itu apakah ada tuntunannya, Ustaz? Tidak ada. Ya, tuntunan dari Nabi enggak ada. Ya kan? Wong Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidupnya jauh dari sesudah Nabi. Enggak pernah ketemu Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sendiri wafatnya 561 Hijriah. Ya. Nabi 11 tahun 11 Hijriah sudah wafat. Nabi wafat itu Abdul Qadir Jailani belum lahir. Aku mulai tuntunan gimana? Itu dikulkul ke Abdul Qadir Jailani masa menakibnya. Silahkan yang mau mengerjakan begitu silahkan. Tapi kalau saya tadi tanya tuntunan dari Nabi jelas tidak ada. Saya Abdul Qadir Jailani hidupnya tidak pernah ketemu dengan Nabi. Apalagi? Saya musafir yang sekarang bermukim di Solo sebagai mahasiswa yang berasal dari Klaten. Apakah di Solo ini saya boleh menjamak dan mengkosor sholat? Ustaz? Boleh, karena saudara musafir Klaten Solo kan berapa kilo itu? Ada, saudara menjamak mengkosor sholat boleh. Memang musafir. Terus? Ada sebuah hadis. Ma min ayyamil amalus sholihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam. Ya'ni ayyamal ashri. Qalu ya Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Falam yarji' min zalika bisyai'in. Rawahul Bukhari an Ibn Abbas. Tidak ada suatu hari yang amal soleh pada waktu itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Yakni 10 hari ini. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seorang yang keluar berjihad dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan apa yang ia bawa. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Apakah hadis ini sahih, Ustaz? Dan apakah bisa dijadikan sandaran puasa 10 hari, yakni 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah? Itu tidak ada hubungannya itu. Hadis itu tidak menyebutkan puasa 10 hari pada bulan Dzulhijjah, tidak menyebutkan. Ya. Tidak ada menyebutkan begitu. Bulan Dzulhijjah itu bulan apa tak? Bulan? Nah, Jawa bulan besar. Bulan haji itu loh. Bulan haji itu dituntunkan puasanya pada tanggal berapa? Nah, hari apa itu? Hari Arafah. Para jamaah haji wukuf yang tidak haji diperintahkan atau disunahkan puasa pada hari Arafah itu 1 hari. Dan hadis itu tidak menyebutkan 1 sampai 10 hari, tidak. Ya, apalagi ada sebuah hadis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu awil akhir asumta min sururi Sya'ban qala la qala fa idzaftarta fasum yaumaini, rawahul Bukhari. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya atau kepada yang lain, apakah kamu berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban? Dia menjawab, tidak. Beliau bersabda, apabila kamu terlanjur tidak berpuasa, maka berpuasalah selama 2 hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 1983. Apakah hadis ini sahih? Bisakah dijadikan sandaran puasa nisfu Sya'ban, Ustaz? Kalau lihat perawinya, sahih, wong Bukhari itu kok. Ya dah, Bukhari. Tapi tidak ada diterangkan puasa nisfu Sya'ban, tidak. Tidak ada itu. Malah ada hadis yang menerangkan, Nabi itu paling banyak menjalankan puasa itu pada bulan Sya'ban. Dibanding bulan-bulan yang lain. Kecuali bulan Ramadan. Yang paling banyak ya bulan Ramadan, 1 bulan penuh, wajib itu. Tapi bulan-bulan yang lain, Nabi paling banyak puasa itu di bulan Sya'ban, tetapi tidak sampai genap 1 bulan. Jadi tidak hanya nisfunya, tidak pertengahannya, tidak, separuhnya tidak, paling banyak. Nah, tanggal berapa saja, silakan. Tapi tidak sampai genap 1 bulan. Tapi paling banyak berpuasa Nabi itu pada bulan Sya'ban dibanding bulan-bulan yang lain. Selain bulan Ramadan loh ya. Kalau bulan Ramadan memang 1 bulan penuh. Wajib itu. Tapi selain bulan Ramadan, paling banyak puasa bulan Sya'ban. Tapi tidak sampai genep 1 bulan. Terus apa lagi? Ada yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai atau mengamalkan bacaan Al-Fatihah, Al-Alaq, An-Nas, Al-Ikhlas sebagai senjata. Selain itu ditambah Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 186 diamalkan 33 kali dan zikir 1500 kali dalam mempertajam mata batin dan indera lain. Karena kita dekat dengan Allah. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Tidak ada yang nerangke. Tanya saya belum tahu itu. Nah, artinya kamu dapat keterangan itu dari mana? Terus ditanyakan. Ini apa kowe wanita kono nang kene? Akhirnya diterangkan siapa yang diterangkan. Ini untuk mempertajam mata batin, ini baca ini sekian kali. Apa ada hadisnya Pak atau Ustaz atau bagaimana lah gitu. Kalau ada, hadisnya sokai yang boleh dipakai. Ini jangan tanya di sini. Tanya di sini saya belum tahu. Nah lebih tahu lagi mestinya kamu tanya yang nerangkan itu. Sebab menerangkan mesti tanggung jawab yang menerangkan. Saya belum tahu yang kamu tanyakan. Saya harapkan saudara tanya kepada yang menerangkan tadi. Nanti kalau sudah ditunjukkan dalilnya. Nah untuk kan. Kalau kamu catat, nanti terus di hadis itu terus di tuntunannya dibrosurkan ya, supaya yang lain-lain tidak tahu jadi tahu, termasuk saya. Apalagi kata-kata kepada istri, nek ora iso didandani arep tak selehke. Tetapi itu baru diungkapkan kepada keluarga saya, belum saya katakan kepada istri. Apakah yang demikian itu sudah jatuh tolak, Ustaz? Belum. Orang nek ora iso didandani tak selehke. Tak selehke iki ya belum tentu ya belum termasuk talak. Tak mungkin mau nih bujumu mbok gendong terus diselehke. Tidak termasuk talak. Apalagi? Bagaimana cara mengetahui hadis itu dikatakan sahih atau dhaif, Ustaz? Diuji berdasarkan apa? Kamu belajar mustalahul hadis. Jadi ilmunya, ini hadis, nanti dibelajar di mustalahul hadis akan di sini ditemukan. Ya. Hadis itu ada yang dhaif, ada yang palsu, ya. Ada yang maudhu, ada yang mauquf, itu di mustalahul hadis ada ketemu. Apalagi? Saya seorang pedagang cumi-cumi. Saya nimbang dari nelayan 9 ons, lalu saya rendam dalam air selama sekitar 3 jam. Lalu cumi-cumi tersebut kalau ditimbang menjadi 10 ons atau 1 kilogram. Yang demikian itu apakah saya termasuk menambahi timbangan, Ustaz? Ya. Ya bodo karo total areng mbok kumbah sik kuwi lho, ditelup. Zaman Nabi juga ada orang jual tepung, Nabi masuk ke pasar yang membawa tongkat begitu. Dalam satu karung itu tongkatnya jojoke nek kan terus tangannya Nabi masukkan. Duh, di atas tuh tepung tadi kering, lha kok ning jero basah. Nah, tujuannya apa itu? Memperberat timbangan. Itu dosa itu. Jadi maunya beli tepung, bawa buatnya, tambahi air. Nah, itu namanya penipuan dalam berdagang. Hasilnya tidak halal itu. Apalagi? Alhamdulillah, saya diterima di universitas yang saya harapkan. Tetapi setelah mengetahui bahwa biayanya cukup tinggi dan tidak sedikit, lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal itu saya lakukan karena saya tidak ingin membebani orang tua dan saya tidak ingin orang tua harus berhutang untuk kebutuhan kuliah tadi. Apakah langkah yang saya lakukan itu sudah benar, Ustaz? Apakah saya termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah? Tidak. Mestinya kamu tanya pada orang tua. Saya masuk di sekolah ini, bagaimana Pak? Kita teruskan apa tidak? Perguruan tinggi yang saya harapkan saya bisa diterima. Ya lah. Tinggal bapakmu. Kan yang merahkati membiayai sekolah kan orang tua. Kalau orang tua, ya terus saya masuk. Nah itu masuk. Ya. Tidak usah pakai mubeng kotak gitu ya. Tidak usah pakai kubeng kotak. Saya leke aja. Model ngendi kaya ngono ya. Jadi tidak usah pakai ngupeng ke kota, tidak perlu. Seleke aja. Seleke nanti di tempat mau keluar itu yang mau nyumbang, taruhkan di situ, selekan sendiri. Model-model gitu enggak ada di MTA. Bama aku enggak surban, tak jereng surbanku gitu, tak enggak model. Taruh sana, yang mau nyumbang, jangan nyumbang. Nek, mbok kau ngono kuwi, jane orang nyumbang, jadi pekewoh, jadi nyumbang. Nah, nyumbang karena pakai wah gak ada nilainya. Ya, jadi biar taruh situ orang yang pengir ingin beramal biar datang sendiri. Kalau tidak ingin ya sudah gitu loh. Taruh aja di tempat pintu keluar itu, salahkan di situ. Nah, yang ingin menyumbang untuk bencana banjir taruhkan di situ. Midine sapa kaya ngono kowe, Pak. Enggak pernah ya baru kali ini kok ngebege kaya ngono kowe. Baru kali ini orang taren saya tadi. Halo kan itu tempat kotak di situ, ini kotak sumbangan untuk dana banjir ditaruh di dekat pintu keluar masuk itu. Nanti beliau-beliau yang hadir mau keluar kan lewat situ, yang memang mau nyumbang kan nemplong ke neora ya sudah tidak apa-apa. Ya, bapak-bapak enggak nyumbang pun tetap kita bisa kirim ke sana kok. Ya, menyumbang itu memberi kesempatan beramal. Ha antum ha ulai tu tahuna litufiqu fi sabilillah wa minkum mayaqul. Wa mayaqul fa inna ma yaqulu nafsi. Kamu itu orang yang diajak membelanjakan hartamu di jalan Allah, menolong saudara kita. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Barang siapa bakhil, kebakhilan itu untuk dirinya sendiri. Maka orang yang tidak bakhil tahu tempatnya aja nanti kan mencari sendiri. Ya. Jangan mbok parani ngono jane arep ra urun wah mesak keling gotong otak tekan kene ra tak kei ya gitu ta. Enggak usah pakai gituan. Apalagi Ustaz sering menerangkan hadis tentang bid'ah itu dalam urusan ibadah. Sedangkan urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu hadis apa dari Quran? Karena saya baca dalam kumpulan brosur sunnah dan bid'ah tidak ada. Dan apakah itu sudah dibrosurkan? Kalau sudah, tanggal berapa Ustaz? Jadi ya, saya bacakan hadisnya ya. Brosur itu baru berapa? Tadi hadis itu kan ribuan. Yang dikeluarkan brosur itu baru berapa? Kalau dalam brosur tidak ada, bukan berarti tidak ada. Belum, nanti pada saatnya akan ada. Pemenang gue ngaji lagi wae. Lagi duwe brosur berapa kamu? Nah, itu ya. Nabi mengatakan, An Anas, Anna Nabiya SAW, Marra biqomin yulaqihuna faqola. Laulam taf'alu la soluha qola faqoroja shishan famarra bihim faqola. Ma linah likum makhlun ya. Lama limakhlikum olu kulta kada wa kada. Ola antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah kalau kamu punya buku, kitab, hadis ini riwayat Muslim. Juz 4 halaman 1836. Nah, di kitab Muslim itu ada. Di situ ya. Jadi dari Anas bahwa sana Nabi SAW melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, mengawinkan bunga jantan, bunga betina, itu kan disetek atau apa gitu loh. Lalu beliau bersabda, seandainya tidak kalian lakukan demikian, itu pun tetap baik. Anas berkata, setelah pohon kurma itu tidak dikawinkan, ternyata hasilnya jelek. Lalu pada lain waktu beliau lewat, beliau Nabi maksudnya, pada petani kurma yang tadi mengawinkan tadi. Lalu bertanya, kenapa pohon kurma kalian ini kok kurmanya jelek-jelek? Nabi bertanya begitu. Mereka menjawab, karena dahulu engkau melarang kami demikian dan demikian. Maksudnya, dahulu engkau melarang aku mengawinkan kurma ini. Maka hasilnya jelek. Lalu beliau bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia. Dunia kalian. Jadi ketika dulu ada orang mengawinkan kurma, hasilnya baik. Nabi tanya, kenapa? Oh ya Rasulullah, ini kurma ini saya kawinkan dengan jenis lain. Hasilnya baik. Nabi ngendika, andai kata tidak kamu begitu pun ya baik hasilnya. Nah, sudah. Terus dia dikawinkan lagi. Lain waktu saat buah kurma berbuah, Nabi datang lagi lewat situ. Lihat buah kurma tadi. Loh dulu kurmamu baik kok sekarang tidak baik. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah dulu saya kawinkan. Katanya Rasulullah tidak dikawinkan pun jadi baik. Maka tidak, ini hasilnya seperti ini, tidak dikawinkan. Nabi langsung nanti, oh kalau begitu kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, ini urusan dunia. Pertanian itu urusan dunia kan, lebih tahu. Nah, itulah. Maka mengkawinkan tanaman-tanaman itu, ya. Boleh. Sekarang malah model kan. Segala tanaman dikawinkan, ada mangga apa dengan mangga apa, gitu. Jadi mangga gajah, macam itu. Ya. Puhung karet, jadi puhung besar-besar itu di di, nah itu ahlinya Insinyur Triyono itu ahlinya. Kalau Senin itu tahu itu mengapa begini, nah, itu dah, nah boleh. Maka itu urusan dunia. Jadi Nabi mengatakan, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, walaupun tadi menyangkut masalah mengawinkan tanaman, tapi Nabi langsung mengatakan secara umum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya, dari pandangan Nabi itu jauh ke depan. Kalau semua urusan dunia harus mengikuti Nabi, buat terbelakang. Umat Islam gak boleh naik sepeda motor. Gak boleh naik mobil, karena kendaraannya Nabi dulu hanya apa? Unta, kuda. Maka Nabi sudah mengatakan jauh-jauh, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Nah, urusan dunia, kembangkan semaksimalmu. Maka, terjadilah. Ya, qaidah usul al-aslu an asya'a al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu mubah. Urusan dunia itu semuanya mubah. Mubah artinya boleh. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Tetapi masalah ibadah, jangan kamu kembangkan. Ya, al-aslu fil ibadati al-ittiba. Urusan ibadah itu hanya mengikut. Tidak boleh mengembangkan sendiri. Jadi mengikut apa yang dilakukan Nabi, ikuti itu cara ibadahnya. Kalau urusan dunia, kembangkan. Nah, gitu. Nah, kalau kita mengembang-kembangkan urusan ibadah yang zaman Nabi tidak ada, terus kamu adakan, Nabi mengatakan syarul umur itu urusan ibadah yang, urusan perkara yang paling jelek. Syarul umur muhdatsatuha. Ya, jadi yang paling jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, terus diadakan, itu paling jelek. Ya, itu. Tapi urusan dunia, kembangkan. Kamu lebih tahu. Nah, gitu. Selamat datang ini, Pak Jenderal Anton Tabah, yang beliau datang. Ini Pak Jenderal Polisi, yang berkenan hadir pada kesempatan pagi siang hari ini, untuk silaturahim kepada kita semuanya. Ayo Fidal, silakan duduk dulu, saya lanjutkan sebentar, Jenderal. Ya, sudah paham ini? Jadi yang dimaksud bi'rah itu, urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Kalau urusan dunia, Nabi sudah mengatakan, antum alamu bi'umuri dunyakum, itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, juz 4, halaman 1836. Itu hadis, bukan kata ulama, bukan kata ustaz, tapi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam brosur larangan bertaklid kepada manusia, di situ ada beberapa pernyataan tentang empat imam, yakni Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, bahwa bila ada pendapat beliau menyalahi sunnah Rasul, maka buang pendapat imam itu dan ikuti Rasulullah. Apa kitab keempat imam itu? Kalau saya ada yang bertanya, dari mana diambil pernyataan itu, saya belum bisa menjawab, Ustaz. Ya kamu enggak usah bingung-bingung, cari itu aja kok. Gitu? Jadi kitab kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kitabnya karangan Kiai Haji Munawar Khalil itu di situ judulnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Di situ ada kok di situ. Di situ ada. Jadi itu kata beliau sendiri, kata empat imam itu. Ya. Empat imam ya Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi itu juga mengatakan kalau kamu menemukan apa yang saya katakan itu, kamu menemukan hadis bertentangan dengan hadis Nabi, maka buang pendapat saya itu. Ikuti pendapat Nabi. Ikuti kata Nabi. Nah, sehingga sebetulnya empat imam itu sendiri tidak mau diikuti. Tidak mau diikuti. Mengarahkan kita semua supaya mengikuti Nabi. Nah, gitu kan. Ikuti Nabi. Dia bukan ikutilah aku itu tidak. Ikuti Nabi. Lah yang disuruh mengikuti aku itu Nabi. Itu perintah Allah malah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Itu ni di sini ni Nabi. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Aku Nabi maksudnya. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Di samping itu Allah sendiri menguatkan untuk mengikuti Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang menghendaki dalam aktivitasnya itu menghadap ridhonya Allah. Balasan pahala dari Allah. Ikuti Nabi. Jangan ikuti ustaz, jangan ikuti Nabi. Nah itu. Maka dari itu, kalau kita bicara masalah ya, ibadah, kalau kita ada masalah sunnah, ada bid'ah, sunnah itu yang mengikuti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi. Bid'ah itu ibadah yang diada-adakan. Zaman Nabi tidak ada, sahabat Nabi tidak pernah melakukan, sekarang muncul, itu yang namanya ibadah bid'ah. Kalau bid'ah hal-hal yang baru, urusan duniawiyah, itu Nabi malah menganjurkan, antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Jadi urusan dunia itu boleh dikembangkan, tapi urusan ibadah paten, tidak boleh kita membuat-buat sendiri. Kalau membuat-buat sendiri urusan ibadah itu yang namanya bid'ah. Ya. Kalau ibadah bid'ah jangan mengharapkan pahala. Ya. Nabi kita mengatakan kullu muhdatsatin apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin binar. Jadi semua ibadah yang baru itu dikatakan Nabi bid'ah. Semua ibadah yang bid'ah itu sesat. Semua yang satu masuk neraka. Tapi urusan dunia dikembangkan. Maka qaida usul al-aslu an-asya'a al-ibadah. Al-ibahah. Ibahah itu mubah. Jadi urusan dunia selama tidak ada larangan berarti boleh. Apapun kita lakukan urusan dunia itu boleh. Maka kalau urusan dunia jangan mencari tuntunan. Ya. Tapi ada larangannya enggak? Jangan tanya apa ada tuntunannya enggak. Kalau urusan dunia jangan menanyakan dalil tapi tanyakan ada larangannya apa tidak. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Tapi urusan ibadah jangan tanya larangannya, tanyakan ada tuntunannya apa tidak. Kalau enggak ada tuntunannya berarti tidak boleh dilakukan. Ojo tekon larangane. Apa nek larangane? Apa ada larangannya toh salat maghrib 4 rakaat? Enggak ada larangannya, enggak ada. Tapi enggak ada tuntunannya gitu loh. Salat maghrib itu mesti 3 rakaat. Ya gitu. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Tentunya selamat datang saya ucapkan dari saudara kita rombongan dari Wonogiri 150 orang. Binaan Lendak, Kulon Progo, Jogja, 80 orang. Binaan Kladungan, Ngerampal, Sragen, 15 orang yang sempat hadir pada saat ini. Yang ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Selanjutnya, waktu sebenarnya saya aturkan kepada Pak Jenderal Anton Tabah, Jenderal Polisi ini, Jenderal Polisi Anton Tabah. Yang kedua kali atau tiga kali rawuh di sini ini. Nah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti membawa cerahan yang kita kaji selama ini. Waktu sepenuhnya saya sampaikan pada beliau. Untuk saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian yang ada di majelis ini maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara kami berada, baik dalam negeri maupun luar negeri, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ahad 22 Desember 2013, Alhamdulillah, seorang Jenderal Polisi, beliau adalah Ustaz Jenderal Dr. Haji Anton Tabah, baik selaku pribadi maupun selaku pakar dari kepolisian, dan beliau selaku sekaligus penasihat Kapolri bisa hadir di tengah-tengah kita dengan harapan agar kita sekalian mendapat pencerahan selaku warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 yang telah mengalami amandemen beberapa kali, itu kita sekalian agar bisa menjadi umat Islam yang baik, menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan aturan yang ada di negeri kita maupun yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, waktu insya Allah cukup sampai nanti dikumandangkan azan duhur. Beliau, Ustadz Jenderal Dr. Haji Anton Tabah, akan memberikan pencerahan yang berkenaan dengan Islam itu sendiri, karena beliau termasuk salah satu aparat kepolisian yang alim dalam bidang ini. Kemudian juga beliau adalah berkompeten dalam hukum-hukum, produk-produk hukum yang ada di negeri kita ini. Untuk itu, sebaiknya kita betul-betul pusatkan konsentrasi kita, walaupun udaranya sejuk, namun kami harapkan yang ngantuk kanan-kirinya untuk diberi kesempatan untuk dibangunkan. Yeah. Kami rasa demikian, waktu kami serahkan kepada Ustadz Jenderal Dr. Haji Anton Tabah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubikum fasbahtum binikmatihi ihwana wa kuntum ala safa hufratin minanar fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullah la'alakum tahtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Ustadz Al-Mukarom Kiai Haji Ahmad Sukino yang sangat dimuliakan Allah, para pengurus MTA dan Ustadz-Ustadz lain serta saudara seiman sebangsa pendengar radio MTA di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Mari bersyukur kepada Allah, hidup di dunia yang singkat ini, kita dikaruniai banyak sekali nikmat. Jangan sampai nikmat-nikmat itu dicabut oleh Allah. Salah satu nikmat terbesar adalah ketemu agama Allah yang benar. Yang kedua, mari kita tata hati kita. Karena Allah, karena kalau tidak karena Allah, cuma capek, cuma lelah, tidak dapat apa-apa. Jadi innamal a'malu binniat. Mari ditata hati kita sampai di sini atau waktu mendengarkan radio atau TV, supaya dibukakan hati kita oleh Allah. Karena nikmat-nikmat ini akan mudah dicabut oleh Allah. Bapak, Ibu, hadirin, saudaraku yang saya banggakan. Sehat? Waras? Karena banyak orang sehat tapi enggak waras. Orang-orang hebat. Mosok satu orang mobilnya 30. Enggak waras kan? Gitu. Satu orang kasusnya 1.800. Itu. Jadi alhamdulillah kita sehat dan waras. Saya ini judek. Kapolda, Kapolres, banyak yang telepon saya. Karena tahu saya ini jenderal yang komitmen ke agamanya lumayan. Saya terkenal sekali yang memperjuangkan jilbab polwan. Yang kemarin begitu Pak Kapolri baru dilantik, saya dimintai kajiannya tanggal 14 November. Saya buat langsung tak tutup Bapak diuji tentang jilbab. Kalau Bapak tidak lulus soal jilbab ini, Bapak akan dikenang selama-lamanya, tapi dalam arti dikenang tidak baik. Langsung 18 November beliau menyatakan silahkan polwan berjilbab. Euforia polwan seneng sekali, duwe pake jilbab ning sak karepe dhewe. Ada yang pake bunga. Padahal jilbab polwan bukan untuk aksesori. Bukan untuk cantik-cantikan, tapi untuk memenuhi syariat. Jilbab polwan itu seragamnya didesain nanti bukan akhirnya berkembang ke baju dan celana dan bawahan. Karena polwan itu juga harus siap kelahi, siap nangkep penjahat di setiap saat. Maka jilbabnya beda dengan jilbab ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Nah inilah yang membuat bingung Kapolri. Kok jadi begini pakai jilbab, macam-macam. Akhirnya sekarang baru didesain. Insya Allah 2015 awal nanti sudah selesai semua. Judek yang kedua, Kapolres, Kapolda itu donanya tentang MTA. MTA ini gimana, Jenderal? Lu saya pelajari secara legal, yuridis formal. Dia itu resmi. Diakui negara, bahkan tahap-tahap pendiriannya juga sangat tertib. Juga diakui oleh berbagai ulama Islam. Bahkan banyak MUI yang datang. Depak, Wakil Menteri Agama. Bahkan Presiden, Wakil Presiden. Saya saksikan sendiri MTA itu baik. Yang kedua saya telpon Kapolda Jawa Tengah yang membidangi. Yang tempatnya ada MTA. Tempat pusat. Pak Kapolda juga bilang itu bagus. Saya kesini juga tanya Depak lagi. Bagus. Malah salah satu direktur, profesor Depak, kemarin saya tanya, justru jenderal ini yang ngomong, yang bicara, meluruskan saudara-saudara Muslim kita Insya Allah kalau yang bicara jenderal lebih didengar daripada kami-kami, kata beliau. Sampai saya file itu, SMS-nya. Jadi saya kesini itu atas nama pakar kepolisian. Yang saya memang harus ngomong karena saya udah diundang oleh Ustadz besar kita, Pak Ahmad Sukino, sejak tanggal 1 Desember. Saya sibuk, harus 8 Desember saya sibuk, 15 Desember saya sibuk. Nah, alhamdulillah hari ini. Isunya itu yaitu MTA mengharamkan tahlilan. Makanya saya mau nanya, mana yang itu yang baca, Pak, Bapak udah berapa lama ikut MTA? Si, saya acak ya, ini saya acak ya. Namanya siapa Bapak? Oh, si. Si. Si. 15. Si. Triyono. Pak Triyono, si. Oke, terus udah berapa tahun ikut ngaji MTA? Saya sejak tahun 1981 sudah ngaji di MTA. Pada waktu itu Ustadz Ramadhum, Ustadz Abdullah Topaya Saputra. Namun yang istiqomah 8 tahun terakhir ini, mulai 2005. Apa benar MTA itu mengharamkan tahlilan, Pak Tri? Enggak. Mau dijelaskan. Ya. Jadi kami-kami ini, karena itu enggak ada tuntunannya, tidak menjalankan. Namun, kalau mereka melaksanakan silakan saja, itu urusan mereka. Jadi tidak pernah menghalalkan tahlilan? Tidak. Bahkan menganjurkan. Jadi kan tahlilan itu la ilaha illallah, maksud enggak boleh. Kalau tahlil itu betul. Tapi kalau tahlilan itu tidak. Oke. Oke, saya tahu intinya. Oke, Pak, makasih. Saya sekali lagi yang baju hijau siapa ini? Mas. Nggih. Saya pakai mic biar tahu berdiri. Mas siapa namanya? Nggih. Saya acak, saya enggak apa anu. Siapa namanya, Mas? An Joko. Sudah lama ikut ngaji di MTA? Insyaallah sudah. Berapa tahun? Tahun 96, SD kelas 3. Sekarang udah kuliah atau? Kuliah. Di mana, Mas? Di Universitas Surakarta. Apa benar MTA menghalalkan anjing? Tidak. Oke. Jadi anjing haram? Iya. Siap. Jelas. Ya. Makasih. Duduk. Jadi jelas ini saya acak, saya enggak merekayasa. Ye. Isunya paling gencar, bahkan semua lapor ke saya ulama-ulama penting. Itu mengharamkan tahlilan dan menghalalkan anjing. Ternyata ini saya acak langsung spontan jawabnya gitu. Jadi monggo tahlilan silakan. Kalau saya diberitahu dari Depak, MTA itu tidak melakukan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan lain kematian itu. Betul ya? Nah itu sah-sah saja pendapat itu. Dan MTA tidak apalagi mengharamkan. Melarang juga enggak punya kewenangan apapun untuk melarang-larang orang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu saudara-saudara kita yang menjalankan gitu, nggih, silakan. Sakar, mana itu penafsiran masing-masing. Ini ya, ini memuaskan saya. Kemudian menghalalkan anjing ternyata juga tidak. Karena Pak Ustadz saya tanya, kalau Pak Ustadz kan bisa jelaskan. Beliau langsung bu baca hadis kuludin nabin minasibak haram. Semua yang bertaring dari binatang buas ya haram. Semua yang bertaring yang di darat itu haram. Termasuk gadut koco. Gadut koco nggih bertaring. Juga haram. Itu memuaskan saya. Supaya membuka wawasan saudara-saudara kita. Saya datang ke sini untuk menyamakan pemahaman kalau bisa. Gitu. Karena yang enggak sama, ruwet. Kemarin, tahun kemarin, musim liburan kayak gini, orang Batak ke Solo. Orang Medan. Makan nasi liwet mbok wong solemu. Rame banget nek musim liburan. Nah, masakan berkental-kental ngliwetnya itu. Pas makan orang Batak itu ada kadutan rambut. Langsung ditarik. Bah, rambut siapa ini? Lah, pelayannya cantik-cantik kan ini. Rambut dalam, Pak. Bah, rambut dalam kok kayak gini panjangnya. Lah itu orang Medan lawan Solo. Yang terjadi di umat, di kalangan saudara-saudara muslim Indonesia ini kan unik. 300 juta lebih. 525 suku. 700 bahasa. Agamanya yang dibina 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, pemahamannya lain-lain. Tentang 3 hari, 7 hari, 40 hari ada. Yang tidak mau itu juga ada. Ini sah semua. Tapi yang penting jangan salah paham. Koyok wong Medan karo mbok wong Solemu tadi. Gitu. Nek salah paham gitu tadi. Karena menerjemahkan rambut dalam. Gara-gara rambut dalam itulah orang Batak berduyun-duyun ke Solo. Oke. Santai mawon iki. Orang iman itu memancar kebahagiaannya di wajahnya. Penderitaannya disimpan rapat-rapat di hatinya. Ngaten. Kita alhamdulillah saya selalu berbicara tentang hidup ini singkat. Bukan hidup ini ming sekali enggak. Benten. Hidup itu kita masih menghadapi kehidupan yang kekal, abadi. Sing bejo niku sinten? Senesing minum tolak angin. Niku kandhane Bob Sadino, Mahfud MD, Dahlan Iskan, orang bejo minum tolak angin, senes. Manjuzihani narwa udkhilal jannah faqad faz. Orang MT apal surat Ali Imran 185. Sing bejo niku sing entuk pituduh dapat hidayah. Faqad faz. Sejati-sejatinya bejo. Pake faqad faz. Sejatine ning bejo ini wong sing urip singkat nang donya niki dapat pituduh. Coba baca surat Jumat ayat 34. Tolong saya ikut gayanya Pak Ustadz. Nyun sewu. Nyun sewu Pak Ustadz. Surat Al-Jum'ah, nama surat 62, ayat 3. A'udhu billahi minasyautanir rajim. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Wahuwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hingga ayat 4. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Demikianlah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tafsir di Pekan. Iya. Nah, MTA juga pakai tafsir di Pek. Tidak mengada-ada. Ya, ini terjemahnya dari Departemen Agama Republik Indonesia. Jenengan faham boten. Cuma seperti itu. Dan yang lain dari mereka tidak pernah ketemu mereka. Apa itu? Gak jelas kan? Pemboten ngaji hadis. Lah ini diterangkan di hadis Bukhari juz 6 halaman 151. Abu Hurairah, Salman Al-Farisi di situ wahyu ini turun. Kok yang lain belum pernah ketemu mereka. Mereka maksudnya Rasul. Rasul-Rasul. Tapi beriman maksudnya. Langsung Abu Hurairah tanya. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu wahai Rasul? Tidak dijawab. Sampai 3 kali pertanyaannya di Bukhari. Manhum ya Rasulullah. Tidak dijawab. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka? Langsung Nabi megang pundak Salman Al-Farisi. Itu intelektual-intelektual saat itu. Kayak saya, aduh ngaku-ngaku. Beliau bilang di dalam hadis itu, laukanal imanu indas suroya lanalu rijalun min haula di Bukhari. Seandainya iman itu ada di bintang kejora, ulama mengatakan planet Mars. Ya. Allah seseorang itu akan ketemu keimanan itu jika Allah menghendaki. Lanaluhum rijalun ala haula. Lanaluhum rijalun Bukhari juz 6 151. Kula nggih mboten mengada-ada. Diterangkan gitu oleh Nabi. Ya, kemudian dijelaskan lagi man ayyuman ajabu ilaikum imanan. Siapakah orang yang menakjubkan, yang hebat keimanannya? Rasul bertanya pada sahabat itu. Qalu al malaika. Malaikat ya Nabi. Lah bukan. Wa ma lahum la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Malaikat jelas wae wong malaikat ku di sisi Allah. Betul bukan itu. Rasul dan nabi-nabi ya, Rasul. Lah, wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Kenapa mereka enggak iman wong dia dapat wahyu? Langsung yang ketika jawabannya, nahnu ya Rasul, kami ya Rasul. Lah, wa malakum la yu'minun, wa malakum la tu'minuna. Wa antum baina adhuriku. Wa anak baina adhuriku. Kenapa kamu enggak iman, wong kamu ketemu saya? Kata Nabi. Ya, siapa yang menakjubkan itu? Alladzina yajiduna shofhan min kitabillah wa yu'minuna bima fiha. Orang-orang yang cuma ketemu lembaran-lembaran kitab suci Quran dan Sunnah dan dia beriman. Kita ternyata yang hebat itu. Kita yang orang hebat itu menurut Rasulullah. Maka monggo disyukuri ini. Tapi Nabi bilang, ketika istrinya Ummu Salamah selalu mendengar doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Ummu Salamah, ya Rasul, baginda Rasul ini maksum, dijaga oleh Allah. Kok masih berdoa seperti itu? Ya, itulah Allah. Nabi bersabda, laisa min adamyun. Atau laisa adamyun ila wa qalbuhu baina usbu'aihi. Min asobi ilah. Faman sa'a akoma wa man sa'a azago. Itu Bapak Ibu. Iman kita ini hanya dijepit dua jari Allah. Ini jepit gini. Nek kita nyia-nyiakan iman kita. Tidak kita ramut dengan baik. Tidak syukur dengan keimanan. Dilepas oleh Allah. Faman sa'a akoma. Allah bisa menetapkan nek kita syukur. Wa man sa'azago, nek tidak syukur kita, dilepas. Nek dilepas iman kita, mau cari kemana? Gitu, uang bisa dicari, harta bisa dikumpulkan, kesehatan bisa diupayakan, tapi iman. Maka dari itu mari kita syukur, nikmat tertinggi itu ini. Hidup sekali yang singkat ini, mati sewaktu-waktu tidak tahu, kok ketemu agama Allah yang benar. Kemudian saya juga ada fenomena-fenomena jasad sekali. Apa metodologi MTA ini bisa menyadarkan umat Islam? Saya baca di Republika. Mungkin bapak-bapak juga membaca. Sampai saya clipping. Ini. Fenomena Hartono. Saya tenang setelah kembali ke Islam. Di Republika saya temukan. Sampai saya clipping. Dia seorang Islam sejak kecil. Masuk Buddha. Masuk Kristen. Masuk Buddha. Karena tidak ngerti Islam, gitu. Sampai bingung dia, kebingungan. Di umur 25 tahun, dia mendengarkan radio MTA. Ini, mendengarkan radio MTA. 6 bulan yang lalu, dia langsung keluar dari Buddha, kembali masuk Islam. Mudah-mudahan ada ini Pak Hartono. Ada enggak? Pak Hartono, asli Jogja tapi mengembara di mana ini? Di Jakarta, Pak. Ini. Sementara fenomena-fenomena macam Hartono ini puluhan juta tidak dibina Islamnya, tidak dicerahkan keislamannya. Metodologi MTA ini perlu kita apresiasi. Saya pikir perlu kita teliti, bisa menyadarkan. Ini puluhan ribu yang hadir langsung pagi ini. Belum jutaan yang mendengar di radio dan di TV MTA. Ini Bapak Ibu. Ya. Hingga suatu hari secara tak sengaja ia mendengar radio sebuah stasiun yang menyiarkan tentang Islam, yaitu radio MTA. Ia tertarik mendengarkan ceramah Ustadz Sukino dari Surakarta dan memberikan penjelasan pada pertanyaan dari para pendengar. Ia kagum dan dengan sang Ustadz yang bisa menjawab mantap semua pertanyaan dengan memuaskan. Tadi ditanya ini, saya baru kali ini dengarkan Pak Ustadz ceramah langsung. Langsung dijawab dengan hadis, Quran dan hadis. Gitu kok diwisukan menentang hadis. Okay. Karena saya selaku jenderal, saya mau meluruskan apa adanya. Semua saya bela yang dizalimi, apalagi yang benar-benar itu benar. Okay. Saya akan luruskan semua ini. Saya berjuang di dalam melawan sistem aja mau, apalagi ini. Ya, di Polri ini saya banyak melawan sistem. Ya, berat melawan sistem itu. Makanya afdhalul jihati kalimatul haq inda sultanil jair. Jihad terberat itu adalah mengingatkan komandan yang lupa. Itu jihad terberat. Melawan sistem memang berat. Makanya jilbab ini saya mula-mula sendirian. Sekarang sudah Kapolri baru ini sangat mendukung. Karena beliau alumni madrasah, tahu. SD, SMP, SMA di Sukoharjo itu di madrasah. Beliau asli Sukoharjo. Fenomena Hartono, fenomena MTA ini sangat menarik dikaji. Saya juga alumni IAIN Sunan Ngampel. Jelek-jelek saya ini. Ya. Kemarin IAIN Sunan Ngampel Surabaya tanggal 4 Desember jadi Universitas Islam Negeri Surabaya. Saya diundang. Cuma saya enggak bisa hadir. Jadi elek-elek aku ya alumni IAIN. Saya punya kapasitas ngomong ini. Gitu. Saya 30 tahun lebih di Intel dari letnan sampai jenderal. Saya selidiki semua aliran sesat yang dikatakan sesat dan aliran-aliran lain. Itu tugas saya. Makanya saya tabayun tadi, saya kutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai wong iman, sing aku iman. Yeah. Kalau ada kabar-kabar itu harus kau teliti, tabayun. Jangan cuma katanya-katanya. Saya kalau rapat juga ngingatkan itu. Para ulama. Saya ini jelek-jelek juga dimasukkan dalam tokoh ulama. kaget loh saya, kok jadi masuk di lingkungan tokoh ulama saya. Nah ini saya selalu diundang Pak Hasyim Muzati, Pak Habib Rizik, ya, selalu kumpul tiap bulan dua kali. Pak Jimli Asidiki, nah, tokoh-tokoh, Pak Hidayat Nur Wahid, ketua Persis, Profesor Maman Abdurrahman, selalu kumpul membahas bangsa ini. Jadi saya suka, Bapak sudah tabayun. Kalau MTAA itu menghalalkan anjing. Bapak sudah tabayun. Kalau MTAA itu mengharamkan tahlilan. Sudah. Ternyata belum. Nih jelas sekali ini saya acak ini. Dan jelas brosurnya, CD-nya. Gak pernah ada kata-kata itu. Saya itu tanya istri saya, tanya anak saya. Saya nek mentelengi, tahu mentelengi. Mentelengi CD MTA itu kan banyak banget saya dikirim. Tak setel itu CD-CD-nya. Ono ora sih kalimate mengharamkan tahlilan, menghalalkan anjing. Jelas tidak ada, malah mengharamkan anjing. Tidak ada mengharamkan tahlilan, tidak ada. Apalagi yang itu, zina lebih baik daripada tahlilan, tidak ada. Nah ini kalimat dari mana tuh ini? Deh, maka mudah-mudahan saudara-saudara se-Islam kita, se-iman kita, yang belum sadar ini mendengar. Deh, mendengar ulasan-ulasan yang bil hikmatil maidotul hasanah. Saya selalu dalam berbagai kesempatan menyampaikan tanda-tanda keaslian Quran. Ya, saya waktu studi di Amerika itu ahli-ahli sosiologi agama yang non-muslim mengatakan hanya tinggal Quran yang asli. Ya, hanya tinggal kitab suci agama-agama itu, kata mereka. Hanya tinggal Quran yang asli. Maka saya kemana-mana itu membawa Quran. Asli loh ini, bukan kayu putih. Gitu. Ini asli bener. Ya. Wong yang bawa yang gak asli bangga. Kita yang asli bawa malu. Jika hanya bawa pelajari, diamalkan. Tanda-tandanya. Coba baca surat Baqarah 26, Mas. Nyuwun sewu Pak Ustadz. Surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Tuh, tafsir Departemen Agama. Allah tidak malu membuat nyamuk dan lebih rendah dari itu. Fama fawukoha. Kok diartikan dan lebih rendah dari itu ya? Fama fawukoha dan apa yang ada di atasnya kan? Fawukoha. Ini dalam biologi modern ditemukan ada makhluk mikrokosmik yang menempel di kepalanya nyamuk itu. Dahsyat sekali. Makhluk lain tapi hidupnya itu numpang di kepalanya nyamuk. Dahsyat sekali, subhanallah. Makanya fama fauko. Nabi enggak tahu masalah. Nah ini buat-buatannya Nabi. Redaksionalnya kok dahsyat sekali. Membuat nyamuk dan yang ada di atasnya kepala nyamuk. Itu hanya bisa dilihat dengan mikrokosmik. Mikrobiologis yang bisa melihat itu. Ini ada di ilmu terbaru. Kok tahu? Yang kedua surat Ankabut itakhodat baitan. Labah-labah betina itu membuat rumah. Ternyata diselidiki biologi yang membuat rumah labah-labah itu betina. Yang laki-laki cuma ngawini aja. Ini. Redaksionalnya itu. Tanda-tanda keaslian Quran itu dari Allah. Ya. Banyak 20 lebih. Yang ketiga. Di surat Naml. Tidak saya tunjukkan ayatnya nanti tidak kenaan sampai. Waqalatin namlatu ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Dan berkatalah semut betina kepada semua semut. Wahai semut, masuklah di lubang-lubangmu. Karena tentara Sulaiman sedang berbaris. Nanti kamu akan terinjak-injak. Mereka tidak mengetahui. Kenapa? Nyamuk, apa semut betina. Ternyata ratunya semut itu betina. Ini loh redaksionalnya. Sekarang yang ke berapa tadi? 5 ya? Oh, berarti enggak ngantuk. Yang keempat, sejarah. Sekali ini saya minta dibantu. Coba dibaca mana tadi? Surat Yunus 92. Surat ke-10. Ini terakhir, Mas. Saya surat ingin. Yunus nomor surat ke-10 ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ini siapa? Fir'aun ini mayatnya, jasadnya diselamatkan Allah. Itu terjadi kalau enggak salah 5 sebelum Masehi. 5000 tahun sebelum Masehi ya. Terus Quran ini ayat ini turun hampir 1500 tahun yang lalu. Ditemukan mayatnya Fir'aun sudah abad ke-20. Oleh ahli forensik antropologi Perancis namanya, siapa namanya? Bucil, ya. Maurice Bucil. Dia meneliti di makam raja-raja yang di Mesir, yang di piramid itu. Menemukan salah satu yang utuh. Tidak, sak daging-dagingnya utuh. Lainnya itu sudah tidak karu-karuan. Okay. Diselidiki ternyata mengandung garam laut. Karena Fir'aun matinya tenggelam di Laut Merah. Ditemukan oleh ahli forensik Perancis Maurice Bucail. Akhirnya masuk Islam beliau. Ini Nabi Muhammad waktu dapat wahyu itu belum tahu masalah ini. Ditemukan secara ilmiah udah abad 20. Apakah kita masih ragu dengan Quran? Nah ini antara yang terakhir sejarah. Tabat yada Abi Lahab watab dan seterusnya. Celakalah Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza yang oleh masyarakat dinamain Abu Lahab karena pemarah. Seperti api yang menyala-nyala. Yang melimpah, yang ngebrui jeroan unta ketika Nabi sholat. Ini paman kandungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu masih hidup. Tabat yada wahyu ini turun. Abu Lahab itu masih jadi panglima. Panglima kafir Quraisy. Kenapa beliau tidak pura-pura masuk Islam untuk mematahkan ayat ini? Tuh, palsu kan wahyunin Muhammad, wong aku masuk Islam kok. Gimana? Disuruh padahal oleh wakil-wakilnya. Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Ben itu Quran tuh bohong. Tapi yo enggak mau. Padahal masih hidup waktu itu. Nah inilah Bapak Ibu tanda-tanda Quran. Yang sudah dikaji oleh salah satunya oleh Majelis Tafsir Al-Quran ini. Nah perbedaan di dalam Islam ini keniscayaan. Bahkan takdir. Bahkan takdir. Karena Nabi bersabda, Islam mau pecah jadi 73. 72 tersesat ke neraka. Satu yang selamat. Yaitu yang ma'ana alaihi wa ashabi. Yang ikuti aku, Nabi, dan para sahabat. Kenapa hanya para sahabat? Karena sahabat itu menangi hidupnya ketika Nabi hidup. Jadi hukum-hukumnya sudah ditentukan. Nah kita enggak boleh mengklaim sayalah yang ikut itu. Mari kita toto cara hidup perilaku kita sesuai itu. Enggak usah mengklaim diri. Kita pas-paskan saja. Karena perbedaan ini keniscayaan bahkan kodrat irodat. Allah, kita harus saling rukun. Makanya ada ruhama'u bainahum. Itu dijelaskan ruhama'u bainahum itu. Yeah. Ruhama'u bainahum, saling kasih sayang di antara kamu. Yeah. Coba. Sekali lagi saja, mohon izin Pak Ustadz, dibaca surat Hamim Sajadah surat ke-41 ayat 34-35. Surat Fusilat nomor surat 41 ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, itu tafsir di depak. Nek, tanpa hadis atau tanpa membaca tafsir yang sudah baku, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Abbas dan lain-lain, itu dijelaskan ketika wa idza bainaka wa bainahum adawatan wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ketika menghadapi perbedaan-perbedaan di dalam sesama saudara Islam, sesama iman, buatkan, jadikan dia seperti sahabat karib. Jadi enggak perlu marah, apalagi anarkis. Ini ka'annahu waliyun, seolah-olah sahabat karib. Sahabat karib itu piye to? Digablok dari belakang ya ora marah nek ngerti. Wih, kamu to. Piye to? Coba nek enggak sahabat karib, jangankan digablok dari belakang, dari depannya marah. Piye to? Dipisui lho. Nek saudara karib, sahabat karib itu saling ruhama'u bainahum. Ini di tafsir Ibnu Katsir juz 7 halaman 181 181. Itu jelas sekali di situ, wala tastawil hasanat wala sayi'ah idfa' billati hiya ahsan. Qala di dalam tafsir itu, amarallahul mu'minin bisabri idzal ghadab wal halim aindal ajal wal afu aindal isah. Orang mukmin sifatnya itu sabar ketika marah. Marah kon sabar. Gitu? Halim aindal ajal, bijak ketika menghadapi kebodohan. Memaafkan ketika dijahatin. Wal afu aindal isah. Itu. Wala yulakoha wama yulakoha ila sobirun wama yulakoha ila duhadin adim. Yang bisa gitu itu orang-orang yang termasuk sabar dan akan mendapat karunia yang agung. Ditinggikan derajatnya di sini. Fid dunia wal akhirah. Dhu nasibin wafirin minasa'adah fid dunia wal akhirah. Ditinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Jelas sekali di sini. Ini di tentang ruhama ubainahum. Kemudian di surat apa, saya enggak tunjukkan ya nanti. Wa ibadurrahman alladzina yabitu alladzina la yamsuna alal ardi hauna. Wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Waladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Oh, sudah tahu karena MTA. Karena sudah ada yang jawab, itu surat Furqan ayat 63-64. Saya kagum dengan MTA. Dua hafal ini. Ya. Hamba Allah, kekasih Allah itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya, rendah hati. Ruhamau bainahum. Asyidda'u alal kufar, monggo. Tapi antara sesama muslim harus saling rukun. Saya senang sekali baca Quran. MTA mengirim tenaga dan harta membantu bencana banjir di Gresik. Dahsyat sekali. Ribuan nasi bungkus dibagi dengan perahu karet, dengan 500-an tenaga SAR dari MTA. Kemudian tadi malam saya dibisikin Pak Ustadz, tadi malam ngirim ke Purworejo berapa truk untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah kebanjiran juga di Purworejo. Inilah yang ditunggu-tunggu bangsa dan umat ini. Kerja nyata melaksanakan perintah Al-Quran dan Sunnah secara nyata. Ini semoga Allah meridhoi, memberi pahala yang berlimpah, derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Surat Furqan. Wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Nek didebat-debat karo wong bodho, wong sing ora ngerti. Disalah-salahke karo wong sing ora paham. Qalu salama. Berkata, menjawab dengan sabar dan sejuk. Tidak marah. Tidak dijawab marah. Marah. Terus tandanya lagi. Waladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyam. Kekasih-kekasih Allah itu selalu beribadah malam. Yabituna. Beribadah malam. Sujadan wa qiyama, sholat dan berdoa. Makanya orang iman itu sedikit sekali tidur. Ya, saya sudah latih sejak SMA sampai sekarang. Tidur saya itu sedikit sekali. Tidak ada 4 jam. Dokter bilang nek tidurnya sedikit umur pendek. Einstein itu cuma 53 tahun ya. Dia tidurnya cuma 2 jam. Einstein itu. Mandela itu 3 jam. Jadi tokoh dunia. Saya pikir orang-orang seperti itulah yang husnudzon bilah saya, yang akan dicawuk dengan tangan Allah dari neraka dipindah ke surga. Beliau mengamalkan cara-cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 tahun di penjara. Bayangkan. Ibunya wafat, adiknya meninggal, anaknya meninggal, enggak boleh layak. Kecelakaan anaknya itu. Tapi begitu dibebaskan 27 tahun umur, apa, penjara. 2x2 kamarnya itu. 2 meter x2 meter. Dia pidato. Meletakkan pistolnya di podium. Siapa yang menganiaya kulit putih? Ada kulit hitam menganiaya kulit putih tanpa hak. Sayalah yang akan menembak dengan pistol saya ini. Pada kulit hitam itu. Padahal politik apartheid itu menindas kulit hitam. Kulit putih menindas kulit hitam. Berpuluh-puluh tahun. Ya. Kalau saya temukan kulit hitam menembak kulit putih tanpa hak, sayalah yang akan menembak kulit hitam itu. Dan itu di lapangan Johannesburg, Afrika Selatan. Jutaan rakyat menyemut, menunggu pidato beliau. Dikiranya mau balas. Sebaliknya di antara jutaan rakyat yang hadir di lapangan ini, ada yang lebih menderita dari saya. Di penjara selama 27 tahun. Aku akan menembak kepalaku dengan pistol saya ini. Itulah Mandela. Tidak ada dendam. Seperti Nabi Muhammad ketika merebut kota Mekah. Kafir Quraisy pimpinannya sudah. Waduh, aku digantung aku. Aku bakal dihukum mati. Tapi apa? Siapa yang masuk Ka'bah? Selamat. Siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan? Panglima perang mereka. Selamat. Betapa mulianya. Kok yang ngikuti malah Tuan Nelson Mandela. Kita penuh dendam. Saling dendam. Nah, beda sedikit. Kok ya ngeletak-ngeletak. Yang terjadi Ruhama. Ya. Alal kufar. Ruhama wa alal kufar. Asidau alal bainahum. Keras pada sesama. Sayang, kasih sayang mesra dengan yang lain. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ground Zero WTC New York itu dibeli orang Islam. Gedung WTC kembar yang katanya ditubruk pesawat Al-Qaeda, tapi itu enggak ada bukti. Hanya pasal gregetene George Bush pengen membinasakan Islam. Banyak bukti. 3.000 Yahudi tidak masuk di gedung itu pada hari itu. 3.000 yang meninggal itu mereka non Yahudi. Ya, ada apa? 2 gedung itu sudah waktunya untuk dimusnahkan. Untuk diganti baru. Dibelilah oleh orang Islam Amerika. Mau didirikan masjid. Presiden sudah setuju. Obama. Obama sudah setuju. Wali kota New York nolak. Sampai sekarang blangkrak. Umat Islam Amerika tidak lalu sholat di depan gedung putih. Demo? Tidak. Coba bandingkan dengan kasus Bogor. Gereja Yasmin. Kamu enggak boleh buat gereja di situ. Kamu dikasih tanah di sana kalau mau. Yang terjadi umat mereka sembah yang di depan istana. Makanya dunia menilai Indonesia paling toleran di dunia dan akhirat. Tentara polisi di negara-negara non-muslim tidak bisa jadi jenderal. Ya, apalagi jadi kolonel ya, sulit. Makanya Mayor Ahmad Mahfud di Amerika nembaki temennya karena stres 10 tahun mayor terus. Itu tentara muslim ya. Di sini jangankan jadi jenderal, non muslim jadi jenderal banyak sekali. Jangankan cuma jadi menteri. Di negara lain untuk jadi menteri orang Islam itu sulit sekali. Tidak ada malah. Inilah Indonesia. Paling toleran di dunia. Ini. Makanya dipelajari oleh. Nah kita sesama dengan agama lain bisa mesra. Kenapa dengan sesama iman? Tidak. Mari. Sesama iman bangun kerukunan. Kabunyanul marsus. Seperti bangunan yang kokoh. Jangan sampai hanya perbedaan sedikit kita tercerai berai. Saling hormat menghormati. Saling rukun. Itu urusan mereka. Inilah pesan-pesan ayat tadi. Wa idza khotobahumul jahilu qalu salama. Tadi yang pertama idfa bilati hiya aksan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Seperti sahabat karib. Itu saya pikir ceramah saya tawasau ya, bukan tausiah, tawasau. Sudah cukup panjang lebar silaturahim saya yang ketiga ini. Yang pertama, kedua saya mewakili Kapolri kesini. Ini silaturahim pribadi saya. Karena diundang oleh Pak Ustadz berkali-kali, baru sempat ini. Tanggal 1 di Mon, tanggal 8, tanggal 15, baru bisa tanggal 22 ini. Saya bersyukur sekali bisa silaturahim. Cobaan-cobaan membawakan agama Allah itu memang kadang-kadang ada rasa takut. Gitu? Walanabluwanakum bisai minal khaufi. Pertama itu. Takut juga. Dikasih rasa takut. Walju. Ekonomi. Gitu? Kekurangan ekonomi. Rasa takut itu harus di manage, dikelola. Jangan takut walatahjan. Walakhaufun walatahjan. Jangan takut, jangan sedih. Rasa takut dikelola karena rasa takut itu kadang-kadang tidak rasional. Saya jadi polisi, semua fungsi sudah saya lakukan. Sampai saya komandan BRIMOB. Saya tukang kelahi saya. Saya nyerbu asrama, nyerbu apa itu sudah saya lakukan. Yura mati-mati. Ya, sama pretilin, malah ketemu komandannya saya. Saya menguasai Los Palos Hermera, Timur-Timur, di hutan, 3 tahun. Bapak Bot, dia manggil saya gitu, Bapak Bot itu tuan besar. Bapak Bot tadi malam lewat sana ya, komandannya itu, siang-siang kan. Duh, kok kamu tahu? Seanak buah saya. Kalau bukan Bapak Bot, sudah kami sanggung. Sanggung itu sudah ditembak. Kenapa? Bapak Bot baik. Keluarga saya suka Bapak Bot kasih obat. Saya suka bawa obat. Tak bagi ke masyarakat. Ya, obat-obat murah itu. Pil, Budrek. Enggak sampai 10.000. Ternyata ngerangkul jangankan sahabat apa orang biasa, musuh iso tunduk. Gitu. Rasa takut dikelola dengan baik. Gitu. Nah, itu tak sampaikan waktu saya komandan Klaten, saya pakai JBL, jagung besuk layak. Kapolsek tak kumpul ke ini ono wargamu opnam lapor ya, aku arep besuk. Nek ana wargamu meninggal lapor ya, aku arep layat. Ini ada saksinya Kiai Haji Suranto, tokoh Klaten, selalu dampingi saya waktu saya komandan Klaten. Saya cuma 9 bulan di Klaten, tapi sampai sekarang masyarakat Klaten cinta sekali sama saya. Yaitu karena JBL tadi, jagung besuk layat. Mosok arep kaya timur-timur tak bagai nobat. Nah di sana kaya-kaya orang Klaten itu. Di timur-timur tak bagi obat. Musuh saya, komandannya musuh. Pretilin. Bapak Bot semalam lewat sana ya. Kalau bukan Bapak Bot sudah kami sanggung. Jadi rasa takut itu dikelola ketika anak buah saya. Takut itu enggak rasional. Dari Dili ke Ermera itu 60-an kilo. Kendaraan sana enggak kayak di sini, banyak. Sana itu 1-2. Ada truk, salah satunya bawa peti mati. Hujan. Nah, namanya anak buah saya itu namanya TBO itu, Tenaga Bantuan Operasi. Hansip. Yang suka membantu pasukan. Nyengklak truk itu. Waduh, ono peti mati. Hutan kan. Di tengah jalan, di hutan. Peti mati ini buka. Langsung gini tangannya. Dua hansip itu langsung loncat. Padahal truknya jalan. Tekle. Kakinya kesliu kabeh. Ada yang retak. Usut punya usut, ternyata apa? Yang bawa tadi peti jenazah baru. Karena kernetnya udan masuk. Wis tak ndelik nang peti wong manyar kok. Lah dia maunya nyari tanda udane wis terang urung. Tangane nglawi-nglawi. Hansipe mikir, "Lho kok urip meneh?" Kalau saya mbanyol enggak mau bohong karena dosa. Ini apa-apa yang terjadi. Jadi apa kesimpulannya? Takut itu tidak rasional. Upama urip meneh kan malah seneng ya. Kepriben itu. Ya. Apa pesan yang tadi? Bapak Ibu kalau memang menyampaikan kebenaran, jangan takut. Tapi ojo kewanen. Ojo kladuk wani kurang duga. Ya tetap rasional, tawaduk, rendah hati. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Tetap DP-DP ke Allah. Rendah hati kepada Allah. Saya pemimpin gerakan. Saya ketua HMI waktu mahasiswa. Saya demonstran. Waktu itu ditangkepi tentara sama polisi. Nek ono helikopter wis lari terbirit-birit. Kurang ajar memang. Tentara polisi ini itu nyetel tape suara helikopter toh. Kurang ajar. Wer wer wer lari terbirit-birit gitu. Ternyata itu tape. Ini terjadi betul ini. Nah seperti itulah Bapak. La yadurrukum illa adza. Ancaman-ancaman opoe tidak membahayakan kamu. Karena kita yarjuna roh. Fa in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalau kamu sakit, mereka juga sakit. Cuma bedanya kita punya harapan ke surga Allah. Itu Bapak Ibu, monggo yang rukun, sesama muslim yang rukun. Perbedaan jangan diobral. Sudah nyampaikan, sudah sampaikan. Jadi, kita sudah mau ngikuti ajaran Allah Rasulullah. Nah, kita jangan dibesar-besar, itu memang terjadi. Sudah jadi takdir, kodrat, irodat. Makanya tadi itu, fa'idha bainaka wa baina wadah, fa'in ka'anahu waliyun halim. Jadikan sahabat karib. Itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan tawasau saya ini bermanfaat. Jika ada keseliu lidah, bukan hanya pada yang hadir langsung dengan para pendengar di seluruh pelosok, mohon dimaafkan. Karena kami manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan salah. Saya kira ini saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan, mohon izin saat tetap di podium. Ada pertama pertanyaan tertulis yang dari Sragen, karena ini masalah teknis. Mohon nanti bisa disampaikan ketika ada Radio Persada, di sana ada sebuah acara namanya TKP, tanya kepada polisi. Jadi karena ini masalah SIM, maka masalah teknis, nah, nanti mohon bisa ditanyakan di sana aja. Kemudian yang kedua, Bapak Jenderal yang saya hormati sebagai pakar hukum, saya mengusulkan kepada Bapak agar para koruptor atau pencuri uang negara dihukum potong tangan, hartanya disita, ya, tidak usah dipenjara, ngebak-baki penjara, itu pun masih harus memberi makan. Sebab uangnya yang miliaran hasil koruptor itu justru untuk biaya operasional di penjara. Mohon memperjuangkannya, kalau potong tangan ini berhasil, diperjuangkan efek jeranya akan luar biasa. Mau jagong pekewoh, tangannya pernah dipotong, mau jadi pejabat, hitung-hitung. Karena akan hati-hati, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Hukumnya dari Allah, pasti adil. Itu yang pertama, Ustaz. Mungkin mohon tanggapan. Terima kasih, ya, itu salah satu perjuangan saya. Saya Idul Adha kemarin jadi khotib di Al-Azhar, Jakarta. Isi khotbah saya yaitu antara lain usul saya untuk menjerakan itu dipotong tangan kalau sudah 1 miliar ke atas. Oh, sebelum 1 miliar ke atas malah dihukum mati. Itu dasar sekali, makanya usulan saya itu dimuat di Republika lengkap. Bahkan usulan saya tidak usah apa? Bukan tidak usah mengubur, tidak usah layat. Itu ditulis di Republika, tidak usah dikubur. Ya nek wong mati ra dikubur ya ora ngerti. Gitu. Tidak usah dilayat. Itu untuk memiriskan keluarganya. Kok sing ngubur kan ming keluargane. Sampai seperti itu untuk menjerakan dan memiskinkan. Semua hartanya disita. Tidak usah dihitung-hitung lagi. Semua hartanya disita. Jadi ini mudah-mudahan paling tidak nek hasil hukum potong tangan itu berhasil dahsyat. Yang usul ke saya, yang nyarankan saya, ke saya itu malah orang-orang non-muslim. Bahkan etnis Cina. Bos-bos Cina, non-muslim, tahu saya suka ceramah, itu menghadap saya. Mereka sangat setuju hukum Islam, tapi bukan negara Islam. Mereka sangat setuju hukum Islam, tapi bukan negara Islam. Salah satunya potong tangan. Nah, di Cina itu enggak melihat jumlah koruptor digantung mati. Itu yang banyak sekali yang malah lebih komitmen dengan hukum Islam di negara-negara non-muslim. Itu Bapak, pertanyaan. Yang kedua, prioritas mana yang harus didahulukan di dalam mengamankan suatu wilayah, antara membela yang besar jumlahnya, padahal belum tentu benar dengan yang jumlahnya sedikit, tetapi juga belum tentu salah. Karena di tempat kami, kapolseknya memihak yang besar jumlahnya, dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan, dengan menekan yang jumlahnya sedikit tanpa melihat dahulu akar permasalahannya. Bahkan beliau, kapolsek, juga mengatakan, negara kita negara hukum, jadi segala sesuatu harus berlandaskan hukum. Tetapi sekalipun demikian, kalau memang mengganggu stabilitas keamanan, ya harus dihentikan. Mohon tanggapan Jenderal. Ini peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. Klasik, tapi sangat mengganggu. Ya memang kalau hukum formal itu ya, kita enggak boleh diskriminasi hukum. Hukum harus ditegakkan. Nah, caranya aja yang lebih arif. Jadi tidak bisa seorang kapolsek langsung memihak seperti itu. Harus dengan bijak. Memang hukum berjalan tidak hanya fakta hukum, tapi juga sosiologi hukum. Itu yang selalu kita tata, yang sedang kita tata itu, sok kalah dengan mayoritas. Makanya yang mayoritas juga harus patuh hukum, menghargai hukum. Apalagi jelas-jelas yang dihadapi adalah saudara sendiri. Ya, ini yang kebijakan komandan di lapangan itu harus netral. Porsikan sesuai porsinya, itu namanya adil. Sebagai komandan wilayah, ya dia harus menjadi mediator yang baik. Dan ini sudah saya praktekkan di beberapa wilayah yang mengalami seperti itu. Kalau saya ingatkan, ya alhamdulillah ada keberanian. Kadang-kadang kapolseknya itu punya komandan, komandannya nggak ngerti juga gitu, nggak iso ngarah gitu. Jadi tidak perlu terpengaruh besar atau kecil. Itu seorang polisi, makanya Tribrata itu simbolnya benteng. Bukan padi kapas. Benteng itu tempat dilempari batu, dilempari macam-macam. Nah, padi kapas itu untuk kesejahteraan. Jangan padi kapas yang dibesarkan. Polisi itu filosofinya benteng. Tribrata itu di topinya itu benteng. Itulah bisa difahami oleh polisi-polisi. Jangan terpengaruh mayoritas-minoritas. Kalau melanggar hukum ya harus ditindak. Ini ya yang baru kita terus perjuangkan. Ini mudah-mudahan para komandan, para polisi mendengarkan ini. Terima kasih. Baik. Di tempat kami, daerah Magetan, satu cabang didemo masyarakat dengan alasan MTA mengharamkan sego berkat, menghalalkan anjing, mengerjakan ibadah tanpa fikih. Yang mengherankan adalah pernyataan seorang intel polsek yang mengatakan bahwa MTA cabang barat ini salah karena tidak meminta izin dulu ke desa tempat ngaji. Walau sudah ada pemberitahuan, kepolisian mempunyai peraturan sendiri, beda yang dianut MTA. Pertanyaannya, pernyataan Pak Polisi yang demikian tadi apakah benar, Jenderal? Ini terjadi karena ini oknum yang enggak paham. Jadi terjadi di Purwodadi, terus di Magetan. Ya. Kalau kasus-kasus kasuistis gini selalu muncul karena memang harus disosialisasikan itu undang-undang. Undang-undang. Kita memang punya sebagai warga negara, kita ini punya kewajiban kalau mau kumpul-kumpul memberitahu. Itu kalau sifatnya insidental. Tapi kalau sudah pengajian rutin ya sebetulnya enggak perlu. Yang ini yang penting polisi sebagai pengayom pelayan itu justru yang lebih aktif. Ya, ini sudah dilakukan dengan baik di Indonesia di manakala berkaitan dengan kegiatan-kegiatan agama. Seandainya meludak ke jalan, jalannya ditutup atau dibagi dua oleh polisi kita. Beda dengan di Eropa. Kami beberapa waktu yang lalu sholat Jumat di Perancis, di Paris, meludak ke jalan karena tidak muat. Yang sholat di jalan itu dipukulin polisi. Pas sujud itu dipukulin, nggak ngerti mereka. Nah itu salah satu ibadah. Kalau di Indonesia ada kegiatan agama yang meludak ke jalan, polisinya lebih aktif mengamankan jalan itu. Di Eropa itu karena nggak tahu, malah yang sholat tuh nggak boleh keluar dari masjid sampai ke jalan. Nah ini monggo dipraktekkan juga oleh polisi-polisi yang kasus lain di Indonesia. Seandainya masalah-masalah keagamaan yang jelas dijamin Undang-Undang Dasar 45. Apalagi kegiatan MTA ini juga sangat legal. Ini ikut diamankan. Jangan dengan alasan apapun tidak ada hak untuk melarang-larang. Karena semua ada aturan hukumnya. Nah inilah yang kita kaji siang ini. Jangan jadikan perbedaan menjadi kendala. Fa'idha bainaka wa bainahu adawatun. Ada perbedaan, perselisihan. Jangan dijadikan kendala. Untuk rukun. Ka'anahu waliyun hamim. Jadikanlah sahabat seperti sahabat karib tadi. Ka'anahu. Seolah-olah jadikan sebagai sahabat karib. Ini saya pesan-pesan untuk ruhama'u bainahum itu di sini. Jangan sampai memperbesar perbedaan terus kita tidak rukun. Saling hormat menghormati. Saya kira itu cukup. Sudah. Mohon izin lagi Jenderal, silakan pertanyaan langsung. Setiap lantai satu dulu, sebutkan mic nomor berapa? 26. 25. 35 Ustaz. Bentar, 25. Nomor 38. Nomor 3 Pak Ustaz. Bentar. Tadi 25. 38. 38. 26. 26. Terus putri ada? Tidak ada. Berapa terakhir? 39. 39. Baik, kita mulai 25. Silakan. Dua pertanyaan, tidak usah cerita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 1 Ustaz, dari Pait, nama Paino, alamat Gebang Masaran Sragen. Di sini tidak bertanya Ustaz, cuma mau menyampaikan usulan kalau diterima nanti. Yang jelas kajian pagi ini sangat luar biasa Ustaz. Jadi di sini semua mungkin sudah bisa memahami. Dan alangkah bagusnya lagi, jadi kajian yang seperti ini mungkin bisa mengundang wartawan media cetak atau elektronik ya, sifatnya lebih nasional. Jadi agar yang disampaikan Ustadz itu dari orang yang tidak setuju dengan MTA itu bisa mengetahui, dari yang setuju itu juga mengetahui, artinya apa yang disampaikan Ustadz pagi ini itu seluruh warga yang ada di Indonesia itu bisa mengetahui. Itu aja Ustadz yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin Jenderal ada. Atau kalau dari kami insya Allah ada, nggih. Sebetulnya wartawan sudah cukup banyak, aparat cukup banyak, nggih. Tinggal mau menulis yang benar atau tidak, gitu aja. Selanjutnya, mic 38, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Surati dari Blora. Dulu togel pernah tengkurap oleh seorang kapolda, mantan kapolda Jawa Tengah, Bapak Khair Rosid. Sekarang tumbuh subur lagi di Jawa Tengah, khususnya di Blora. Kalau sekarang isu radio MTA membuat resah, itu salah. Tapi justru dibuktikan dulu togel itu sangat membuat resah di masyarakat. Lalu apa tindakan polisi sampai sekarang kelihatannya belum ada tindakan. Nah ini mohon dari Bapak Jenderal ini supaya togel ini betul-betul tengkurap, tidak tumbuh lagi. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lanjut aja. Oh iya. Lanjut, mic nomor 26. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, saya Ahmad Basuki Santoso dari cabang Kedung Tuban, Cepu perwakilan Blora, yang tadi Pak Surati adalah sebagai ketua perwakilannya. Alhamdulillah seakan-akan sudah ada kencan. Pucuk dicinta ulam tiba. Alhamdulillah atas ridho Allah saat ini saya bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bertanya langsung kepada Bapak Jenderal Anton Tabah. Mengingat historinya dulu bahwa kehadirannya Pak Anton Tabah pada saat pertama kali datang di majelis ini atas nama lembaga kepolisian, begitu saya mendengar panjang lebar tentang ceramahnya, hati kecil saya berharap mudah-mudahan Pak Anton Tabah diberi Allah, diberi kesempatan Allah untuk bisa ceramah di majelis ini. Dan alhamdulillah untuk yang kedua kalinya, bahkan yang lebih berkesan lagi, hari ini hadir di majelis ini bukan atas nama lembaga manapun, tetapi atas nama pribadi. Alhamdulillah di ceramahnya tadi Pak Anton Tabah sebagai seorang jenderal polisi yang menuntut ilmu di Sunan Ngampel Surabaya, pada saat itu menuntut ilmu sebagai thalabul ilmi. Dari ilmu-ilmu yang diperoleh tidak hanya disimpan sebagaimana keledai membawa ilmu dibawa ke sana kemari, tidak diamalkan. Bapak, alhamdulillah Bapak tadi dalam ceramahnya telah bercerita tentang kelahi secara fisik, yakni pada saat berjuang. Maaf Bapak, sebaiknya disingkat ya pertanyaannya ya. Apa? Dengan harapan-harapan tadi, alhamdulillah dalam perjalanan tadi saya punya maksud mudah-mudahan bisa berbicara langsung dengan Pak Anton Tabah. Dengan adanya kajian Majelis Tafsir Al-Quran apakah Bapak tidak judek bahwa musola dan masjid yang oleh umat Islam Buskes digunakan sebagai tempat ibadah, tidak hanya sholat dan kegiatan Islam yang lain. Pada saat sekarang, warga Majelis Tafsir Al-Quran ada yang mengaji ilmu tentang Islam di musola dan masjid. Namun di sana sini banyak umat Islam sendiri yang tidak memperbolehkan ataupun tidak menyetujui. Apakah dengan keadaan tersebut Pak Anton tidak judeg? Kalau mungkin Bapak judeg, apakah Bapak sudah melangkah untuk bekerja sama dengan Menteri Agama untuk mengatasi masalah ini? Kalau mungkin Bapak belum, saya mohon agar supaya hal ini untuk ditindaklanjuti, agar supaya kelancaran MTA untuk mengaji tentang Quran dan hadis dapat berjalan lancar. Demikian Pak, mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri. Mana? Oh, lantai 4, baik. Saya perkenalkan diri, saya Bapak Gino dari Brebes. Saya membawa amanat untuk Bapak Ustadz Sukino yang pertama, bahwa kami dititipi salam dari Bapak Agus Safari dari Brebes. Salam untuk Bapak Ustadz Sukino yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bapak Jenderal, bahwa tadi Bapak Jenderal sudah menanyakan kepada kami tentang MTA lah. Waktu itu kan belum disimpulkan, dan saya sekarang bertanya bagaimana pemahaman Bapak atau kesimpulan Bapak tentang MTA. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan Jenderal untuk bisa menanggapi. Ada 4 pertanyaan atau nekunek ya, yang mewakili dari semua umat. Memang media ini penting. Kekalahan umat Islam itu di media. Di seluruh dunia, umat Islam itu kalahnya di media. Secara mikro di Indonesia, media umat Islam juga kalah dengan media non-Muslim. Kemarin yang mendapat penghargaan internasional di Mesir, juga koran yang non-Muslim. Ini pemanfaatan media, mengelola media ini contoh yang menyedihkan karena ketidakkerukunan tadi. Kita besar, ya, di hadis Bukhari Muslim semua, Nabi berkata, Yusikul umamu, ya, antada'a, kama tada'al akilatu ala kosaiha. Bangsa-bangsa dunia ini meninggalkan orang Muslim seperti meninggalkan orang makan, meninggalkan piring. Lalu sahabat bertanya, aminkil latin nahnu yaumaidin, apa karena kami sedikit ya Rasul? Nabi menjawab, bal antum katsir yaumaidin, kamu banyak ketika itu. Walakin kazzabati sayl, tapi seperti buih. Ini secara umum saya jawab. Kita kalah di media, pendidikan, dan ekonomi. Secara umum. Penemuan-penemuan ilmu teknologi itu hanya jaya ketika zaman Nabi Muhammad dan sahabat. Penemuan kedokteran, fotografi, dan lain-lain ketika itu. Setelah itu diambil alih barat. Nah, secara mikro juga begitu. Perjuangan lewat media ini juga sangat sangat-sangat efektif. Salah satunya ya MTA ini menggunakan media radio. Jadi bisa menerjang ruang waktu berapa ribu, berapa ratus ribu umat Islam tersadarkan dari cara-cara dakwah melalui media ini. Ini Bapak yang Pak Prayitno Sragen. Mohon didata yang baik. Berapa non-muslim yang masuk Islam gara-gara MTA? Melalui MTA sebagai sarana. Karena iman itu juga tidak ujuk-ujuk jatuh, datang. Tapi ada perantara. Ini juga didata, saya lihat majalah tadi ada beberapa orang non-muslim masuk Islam. Perantaranya radio MTA. Terus yang Islam sudah murtad kembali ke Islam. Ini langkah penting didata. Supaya ini loh MTA sudah kerja. Ada data. Bukan malah membuat lari yang sudah Islam. Karena tidak merasakan manfaatnya Islam. Ini fenomena Pak Hartono tadi banyak sekali. Akan lebih leluasa, akan lebih luas lagi kalau MTA juga memanfaatkan media lain. Nah, ini yang disarankan oleh Pak Prayitno tadi. Yang segera dioperasionalkan televisi MTA itu juga salah satu jihad. Hidup ini yang kita miliki nanti yang kita amalkan. Harta yang kita temukan di akhirat yang kita infakkan. Makanya saya jihad. Bedanya dengan ustadz lain. Kalau ustadz cuma jangan mencuri. Pencuri itu buruk. Kalau saya jangan mencuri dan pencuri saya tangkap. Ini saya. Walaupun saya udah pensiun. Saya bisa nelpon Kapolda, Kapolsek, Kapolres. Tangkap itu. Gitu. Apalagi saya terus menulis buku, nulis di koran, di media. Itu memanfaatkan media. Tadi sangat bagus caranya saudara kita Pak Prayitno Sragen. Kemudian Pak Surati Mbloro. Togel ya. Itu salah satu jenis judi. Judi itu merusak. Dikiranya enggak merusak. Makanya kalau sekuler itu judi, zina itu bukan crime. Bukan kejahatan. Karena crime without victim. Tanpa korban katanya. Padahal judi itu korbannya panjang. Keluarganya. Tapi manfaatnya ada judi itu. Makanya di Quran judi ada manfaatnya. Judi dan miras, minuman keras, khamr itu ada manfaatnya. Tapi manfaatnya kecil. Besar sekali bahayanya. Manfaatnya apa nek judi ini? Titen. Nek ra teliti ndak titen kalah terus. Titen sabar lingguh berjam-jam nganti enggak betah melek nggih. Manfaatnya apa? Yaitu titen tadi. Nek ra titen karo kartu itu wis. Ceki. Lho kok Bapak tahu? Lah aku mantan. Waktu di daerah perang itu saya jadi tahu judi ya di daerah perang. Cuma untuk iseng-iseng, oh gitu toh, hanya ingin tahu, oh, judi itu gitu toh, bukan nyoba-nyoba, oh, anak buah saya nek tak cegang, oh, mutung, malah ra gelem perang, gitu. Babi saya pernah nyoba tapi ditipu, yeah, babi itu, di Dili, di Pak Wali Kota Dili, wah enak banget, kambing ini mas, kambing muda, wah enak banget. Udah di mau ke hutan di panser ya, kita naik panser ya, sama tentara-tentara. Mas Anton tadi enak ya? Iya ya, kambing kok empuk banget ya, babi kayakmu, kurang ajar gue ya. Jadi saya enggak dosa. Lah nek miras itu apa manfaatnya? Jujur, nek wis mendem wis ngomong gak bentrocos itu. Jadi memang seperti itu dunia, Pak Suradi. Tergantung komandane. Waktu Kapolri Pak Tanto judi hilang. Sampai Batam itu tutup. Ganti Kapolri ya ganti kebijakan lagi. Itu merembet sampai ke. Lah aku kimbien sering. Kapolsek sok ngirim beras. Kapolres sok ngirim ini. Kok sekarang enggak ngirim? Saya enggak nanya. Cuma, Pak sekarang sudah enggak ada setoran. Lah nek kalau setoran enggak jelas, itu ya jangan ngirim saya. Itu haram itu. Saya gitu. Kalau yang enggak jelas-jelas jangan dikirim ke saya. Itu. Jadi, contohnya Pak Suradi tadi kalau merambah. JIL itu kan nyimpang. JIL tahu? J-I-L. Jaringan apa? Islam Liberal. Jaringan Iblis Laknatullah. Itu nyimpang ya ora dirintangi kok. Ada ulama besar. Disanjung-sanjung di bumi pertiwi ini. Menafsirkan jilbab budaya ya ora ditentang kok. Ning nek sing bener malah ditentang, Pak. Togel ora ditentang, Pak. Sing nafsirkan Quran hadis ditentang, Pak. Niku pun gawan ba yen. Gitu, am hasibtum antadkhulul jannah. Baqarah 214. Ali Imran, am kasibtum antadhulul jannah. Apa kowe iso mlebu swarga? Nek urung dicoba kaya wong iman biyen. Ane, memang kebenaran sapa golek swarga kok enak-enak. Nggih. JIL itu enggak ada yang rintangi. Padahal perempuan boleh jadi khatib Jumatan, imam Jumatan. Kita duduk di depan yang khotbah cewek. Piye iki? Hadisnya jelas. Gitu. Itu. Tidak pernah ada tuntunan itu. Jilbab tidak wajib. Gitu. Wah itu dibiayai oleh Zionis. Yang nyempal-nyempal gitu. Zionis biayai. Bahkan ada program doktor dari UI, orang itu mau mengambil doktor ke Amerika, harus tanda tangani pernyataan akan ikut JIL, jaringan Islam Liberal. Ini baru kita protes, kita meluruskan. Kalau enggak mau ikut JIL, enggak dibiayai oleh Amerika. Jadi memang untuk ngerusak. Ngono ya ora dirintangi ya Pak. Enggak ada yang rintangi gitu. Yeah. Togel ya ora ono sing ngrutuk. Makanya jangan sampai karena perbedaan penafsiran, pemahaman, yeah, malah koyo ngletak-ngletak ning nek ora maksiat malah meneng. Jangan sampai. Ini harus rukun. Ya sabar. Mau apa kita? Itulah dari Allah seperti itu. cobaan kita. Kemudian Pak Ahmad Basuki Santoso. Apa ini pertanyaannya? Ya, alhamdulillah saya bisa memahami juga itu. Ya seperti itu isinya lam yakuni ladzina kafaru kan ya gitu toh Pak. Waktu belum diterangkan Quran ini ya biasa-biasa aja. Begitu Quran diterangkan ono sing iman ono sing kufur. Kata bayan apa akhirnya jelas. Ada golongan-golongan yang ke arah mana? Itu musala-musala nggo ngaji ora oleh. Itu judi didiamkan, maksiat didiamkan. Yowes arang wulune kucing lho Pak. Saya bisanya ya negur Kapolres, Kapolsek. Mengingatkan itu. Karena itu tadi. Halal haram enggak jelas. Itu. Ada judi, ada setoran, kan gitu tuh. Nah ini mungkin dibuktikan nangel, tapi koyontut pilu. Baunya ada nih nanti tuh ini. Papa yo, anak saya Kaisar itu. Udu. Nah itu. Ya itu Pak, ya seperti itu. Wa mayulakoha ila ladzina sabaru. Wa mayulakoha ila dzu hadzin adzim. Ya kita isone jihad seperti itu. Saya bisa negur Kapolsek, nek Kapolres, Kapoldani kan gitu. Lasta alaihim bimusaitir. Kita enggak bisa maksa dalam hal seperti itu. Kebijakan-kebijakan terselubung. Kalau pencuri tak tangkap, bah, tenang. Karena kebijakan komandan yang secara terselubung ini kan. Kayak bola ruwet. Kayak benang ruwet. Inilah tantangan kita. Kemudian Pak Beno Brebes. Pemahaman saya tentang MTA jelas. Tegas, lugas. Seperti kesimpulan Departemen Agama. MTA secara substansi tidak menyimpang dari Islam. Ini sudah kopi-kopinya survei Depak itu sudah saya bagikan. Kesimpulannya. Soal metodologi ya bisa di strategi itu, bisa dikoreksi. Tapi substansi enggak. Bahkan memang Depak bilang, ini dipimpin oleh Kapuslitbang waktu itu. Saya kesini juga telepon-teleponan Depak. Gimana, Pak Jenderal? Bapak tepat sekali untuk meluruskan berbagai pihak. Karena kalau yang ngomong Depak dan ulama saja, suka enggak didengar. Lah Bapak ini ulama dan polisi. Nah ini, kalimatnya seperti itu, Depak itu. Saya itu kalau kemana-mana bawa data, tanya ke ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena ini otoritas Depak, ya saya nanya. Kesimpulannya itu. MTA itu garis perjuangannya ingin membasmi bid'ah. Ini Depak loh. Secara substansi tidak melanggar Islam. Karena Pak Bino Brebes tadi nanya pendapat saya pribadi, apalagi sekarang pribadi memang. Saya sependapat dengan kesimpulan Depak tadi. Maka saya meluruskan. Ada yang gampang takut. Saya apa sih? Kecilik yang ini. Aku wedi ming karo wong loro. Karo simbok, karo Gusti Allah. Karena tinggal simbok yang hidup. Ayah saya sudah wafat. Yang dari Ngudian tahu ini. Tinggal ibu saya yang masih sugeng. Dari PRT iso dadi jenderal yo apa iso apeng-pengan. Gitu. Ini karena saya berani. Jangankan masalah agama, saya suruh teken anggaran. Waktu kabit mitra di Mabes Polri saya, kepala bidang kemitraan dalam negeri dan internasional. Anggaran saya besar. Tapi enggak pernah nerima. Diterima oleh komandan saya. Mau tutup tahun untuk perpu. Wih, kok miliaran anggaran? Saya enggak mau teken. Dek, kalau di Anton enggak mau teken, aku enggak. Piye iki? Loh, Pak, nanti aku nek ditangkap KPK. Piye iki? Saya berani. Terus semua kolonel, waktu itu kolonel saya, semua kolonel dikumpulan ke ruang saya. Untuk menjelaskan itu. Bahwa nanti tidak akan ada kena KPK ini. Syarat. Saya sampai hati-hati masalah dunia. Apalagi masalah agama. Saya lebih hati-hati. Saya lebih berani. Tanpa obsesi apa-apa kecuali Allah tadi. Jadi seperti itu Pak Beno Brebes mewakili yang lain. Saya akan sampaikan, jangan sampai perbedaan ini jadi menghalangi pemahaman, pengertian, kesaksian kita terhadap kebenaran. Itu. Karena ngerti nek iki bener ning karena ini terus bersikap lain. Itu. Saya pikir itu jawab pertanyaan sudah saya jawab semua. Mudah-mudahan puas. Kalau tidak puas, kita selesaikan secara jantan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada satu tambahan ini. Buku untuk perpustakaan. Satu tentang Jenderal Besar Nasution bicara tentang Gestapu PKI. Karena sekarang sejarah mau diputar balik. Yang dua ini buku laris saya di Gramedia. Tuhan selalu hadir. Perjuangan saya ini. Di Gramedia 60 ribu sekarang. Di MTA Ming untuk ongkos cetak. Katanya cuma 25. Itu ongkos cetak asli. Itu. Saya pikir kalau berkenan ini untuk perpustakaan dibaca. Monggo Pak. Silakan Ustaz bisa menerima. Terima kasih. Dan buku-buku ini Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Silakan Bapak serta Ibu bisa membeli di stand buku kita. Tadi yang disampaikan oleh beliau juga harganya cukup mengganti uang cetak Rp25.000. Oke. Ya, mumpung masih tersedia silakan nanti segera bisa hubungi di stand. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada yang kami hormati Ustaz Jenderal Dr. Haji Anton Tabah. Ini yang kali kesekian, mudah-mudahan nanti kali berikutnya. Kita sangat menunggu karena beliau alim dan pakar dalam bidangnya. Untuk itu kepada Ustaz kami sampaikan. Dan kepada jamaah, kami harapkan tetap duduk tenang lebih dulu. Okay? Jadi sayang atau iman, kalau waktu penjenengan yang sudah duduk sejak pagi, nanti hanya terkotori atau terkurangi waktu yang beberapa menit saja. Sehingga yang jauh pun kami harapkan tetap tenang di tempat. Kami persilakan pada Ustaz untuk menutup acara ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Dr. Jenderal Anton Tabah. Mudah-mudahan Bapak pencerah kita semua. apa yang beliau sampaikan sudah cukup jelas. Nah, saudara-saudara yang sekarang di mana-mana MTA dapat gangguan itu suatu ujian lah bagi kita. Tapi bagaimana yang memusuhi kita itu nanti bukan menjadi musuh, tapi menjadi sahabat yang setia. Sesuai Al-Quran, Allah mengatakan kan, itwa bilatih ya ahsan. Padahal suatu kejelekan itu dibalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu atawatun ka annahu waliyyun hamim. Itu yang kita kehendaki. Satu yang memusuhi dengan balas kebaikannya akhirnya menjadi sahabat yang setia. Di samping itu kesabaran perlu. Kita ketergantungan hanya kepada Allah untuk mendapat pertolongannya, dan Allah insyaallah tidak mengingkari janjinya. Intan surullah yang surkum wa yusabit aktamakum. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang menyerahkan jimat hari ini? Ada, Sir. Ada. Nah, jadi tolong. Penyerahan jimat yang pertama dari Bapak Suwanto dari kajian cabang Pace Nganjuk, berupa yang pertama keris kecil berguna untuk kewibawaan dan jabatan. Kemudian yang kedua ada logam berbentuk keong atau kol buntet untuk kekebalan. Ini keongnya ada kebalan. Nah, ini kekebalan. Ya memang ini kebal, dipukuli enggak apa-apa ini wong ini kuningan. Yang kebal ininya itu. Kuningan dibentuk keong, jadi aji-aji juga. Kemudian yang ketiga, bambu ketemu ruas atau pring petuk rose, kegunaannya untuk memanggil burung walet. Ini pring petuk ros, jadi buatan Allah begini ini, ya, memanggil burung walet. Iya cara nih manggil pakai ini. Ya, terus? Yang keempat, senjata tajam yang dimasukkan ke dalam pulpoin. Untuk apa itu? Tidak ada kegunaannya, Sir. Ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Eko Purwanto dari Magetan, pendengar Radio Persada FM, berupa 4 keris peninggalan dari Mbah Buyutnya. Ya, manfaatnya untuk apa itu? Tidak ada, tidak namanya disebutkan. Tidak ada namanya, Sir. Ya. Udah? Udah cukup, Sir. Belum saya akhiri, ini ada titipan salam untuk Ustaz Jenderal Anton Tabah dan kepada semua peserta akad pagi ini. Titipan salam dari saudara-saudara kita yang mengikuti kajian ini dari jarak jauh, terutama dari Korea, dari Malaysia, dari Aceh, Batam, Tanjung Pinang, Bangka Belitung, Jambi, Lahat, Buca Kendal, Pacitan, Sanggau, Sepandak, Pontianak, Ketapang, dan Kuburaya, Kutai Barat, Sembaban Baru, Kalimantan Selatan, Luwu Timur, Lombok dan Manokwari. Ini kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali kepada saudara-saudara yang ikuti kajian dari jarak jauh ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, kajian siang hari ini kita akhiri. Alhamdulillahirabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.